عبدك ورسولك ومحمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، ونحن الشكر لك الله وعلى البحث من الشيطان الواتي أو اليسان هذا الكتاب الملم المتهدين، وشكر الله سبحانه وتعالى kami telah dapat kita sentuh dan lepas beberapa hadis. Yang ini dalam keadaan dasar umum kita katakan bahawa masjid itu, bahawa bumi ini adalah tempat untuk kita lakukan solat dan boleh juga dijadikan sebagai pengunci. Telah didasarkan bahawa dalam dalil lepas, dalil-dalil menunjukkan bahawa pengecualian daripada hadis yang umum tadi, yang mana kita dibenarkan untuk melakukan salat di mana sahaja kita berada di atas muka bumi ini, melainkan tempat yang telah kita sebutkan pada minggu lepas. Apakah tempat itu? Al-Ka'bah. Sebelum yang paling asas dan kuat sikit dari ini. Kuburan. Kadang lugu, kadang unta. Amam. Pasar boleh. Pasar dengan pasar pun. Kerana saya maksud saya adalah pasar tu kita macam masa je lah. Kalau masa dah tak jual barang ni, dia tak cucuk, dia tu je. Sebab dia tidak jual barang, sebab kita akan beli tempat yang mana boleh menjadi fitnah kepada kita, dikeluarkan sejarah daripada dalil yang melarang kita kerana tempat tu banyak syaitan ni. Jadi tempat-tempat yang seperti itu, juga tempat mana syaitan dan lewasa dan yang ini kita tidaklah lakukan dalam. Kita kembali kepada pelajaran kita pada hadis yang 205. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, musannif berkata dalam hadis dalam bukunya kitab Suhul Salam, qala وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذن فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. Daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian mendatangi masjid, maka hendaklah ia memeriksa kedua sandalnya, kedua kasutnya. Jika ia mendapati kotoran atau sesuatu sejenis pada keduanya, maka hendaklah ia mengusap kemudian solat dengan keduanya. Kita dalam sini fi na'alaihi qadara. Qadara maknanya kotoran. Adhan maknanya perkara yang menyakitkan. Menyakitkan ini adalah perkara yang dimaksudkan adalah najis. Kita dah sentuh nanti sekarang ini. Jadi hadis ini tidak didatangkan sesuatu sejenis pada kedua ini. Kita kata tidak lagi kan bahasa ini. Jadi kalau kita katakan terjemahannya agak ada terjemahan sikit. Jika mendapat kotoran atau adha, kita gunakan bahasa ini. Ayat kita terangkan juga. Daripada kita tukarkan suatu sejenis pada kedua ini, ini kekemahannya tak kena pada tempatnya, maka kita boleh berikan garisan supaya kita tidak mengambilnya sebagai terjemahan hadis ini. Maka hendaklah yang mengusap kemudian salat dengan keduanya. Jadi pertama-tama, jika salah seorang berkata mendatangi masjid, maka hendaklah yang memeriksa kedua kasutnya jika mendapati kotoran dan atau azab. Terus kita tuliskan azab supaya kita terjemahkan. Nanti kita akan terangkan apakah yang maksudkan dengan azab dengan lebih jelas. Dan azab ini adalah najis lah, bunyi najis sebagainya. Baik. Hadis riwayat Abu Daud Ibn Khuzaimah mensahihkannya. Tafsir hadis. Terlibukan hadis ini diperdebatkan antara hadis mausul atau hadis mursal. Namun Abu Hatim mengatakan bahawa hadis ini mausul. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim daripada Anas dan Ibn Mas'ud. Ad-Darqutni meriwayatkan daripada Ibn Abbas dan daripada Abdullah bin Syakir. Akan tetapi sanadnya keduanya dhaif. Nah. Hadis merupakan, sebenarnya kalau kita lihat pada hadis ini, kita telah Syekh Al-Bani rahimahullah mengatakan dia sebagai sahih. Hadis merupakan dalil atas syariatkan salat dengan menggunakan sandal dan kasut. dan bahwa mengusap sendiri daripada najis merupakan cara untuk membersihkan dari kotoran dan yang sejenisnya. Mengusap di sini bukan mengusap menggunakan tangan, mengusapnya adalah kita menggisirkan kaki tersebut kepada tanah. Itu mengusapnya, maksudnya bukan bahasa mengusap lah. Lebih kita kata gunakan faman faliyam sahu, mana hilangkan atau sahu atau gisirkan yang dia ke tanah, mana hilangkan. Tidak dimulai sebagai mengusap dari sudut pengusapan kufain. Tapi nanti difaham sebagai mengusap kufain, sapu tangan ni tempat najis tersebut. Sudah tak? Itu bukan dimaksudkan. Merupakan cara untuk membersihkan dari kotoran yang dan yang sejenisnya yang dari zahir difahami baik najis tersebut kering maupun basah. Hal ini diperjelaskan oleh sebab munculnya hadis ini. Itu malaikat Jibril memberitahu Nabi Muhammad SAW bahawa pada sandalnya terdapat kotoran, pada kasutnya terdapat kotoran. Maka beliau melepaskannya dan melanjutkan solatnya. Kemudian boleh difahami bahawa jika seorang yang sedang mengerjakan solat terkena najis, namun dia tidak mengetahuinya atau telah melupakannya, kemudian dia mengetahuinya di tengah solatnya, maka hendaklah dia menghilangkannya lalu melanjutkan solatnya tanpa mengulanginya daripada awal. Tentunya dalam semua masalah di atas ada perbezaan pendapat, namun begitu tidak ada dalil yang lain yang boleh membantah hadis ini, sehingga tidak perlu kami meneruskan perbincangan atau perbicaraan dalam hadis masalah ini. Hadis berikut memperkuatkan pendapat bahawa sandal boleh disucikan dengan mengusapkan pada mengusapkannya pada debu. Ini lebih tepat, dia punya itu, dia punya cemerangan lebih terangkan lebih jelas di bawah ini. Baik, jadi bahagian ini kita lihat Nabi SAW menyuruh kita, apabila kita masuk ke masjid, maka lihat dulu dah masuk masjid dalam keadaan, kalaulah masuk kita ke dalam masjid tidak membuka kasut. Sebagai kaum muslimin, kita lihat mereka agak keras terhadap mereka yang memakai kasut. Mereka berhujah bagaimana Nabi Musa AS disuruh untuk membuka kasutnya apabila sampai kepada gunung Tur. Maka sebagaimana Allah SWT berfirman ayat tersebut, ya qala rabbuka aqala inna Allah innani ana rabbuka fakhla'na 'alayka innaka bil wadi al-muqaddas tuwa. Allah pada berfirman surah Maryam, dalam surah Taha tadi Allah telah menerangkan, in qala innani ana rabbuka fakhla'na 'alayk, sesungguhnya aku adalah rabbmu, maka ikhla'na 'alayk, maka tanggalkan kasutmu. Fakhla'na 'alayka innaka bil wadi, kamu berada dari satu lembah tua. Jadi dengan itu kita katakan bahawa wadi itu, ulama katakan bahawa itulah wadi suci. Jadi dengan itu mereka Nabi Musa AS suruh untuk membuka kasut ini. Jadi kita katakan di sini, adakah kita pun disuruh membuka kasut? Atau salah satu kita lihat peradaban masuk ke masjid, masuk ke tanah haram mesti buka kasut? Kita rasa tidak. Kerana pertama sekali tidak ada dasar. Dasarnya ada dasar kaedah usul. Syar'un man qablana syar'un lana. Ila ma ja'a bi Rasulullah fi khilafihi. Maksudnya kita kata syarak sebelum kita adalah syarak untuk kita, melainkan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa perkara yang lain. Faham? Syariat sebelumnya ada syariat kita juga, selagi Nabi tak datangkan perkara yang lain. Jadi kita katakan dasarnya kita katakan bahawa syarak yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini menunjukkan bahawa sebenarnya masuk ke masjid boleh memakai kasut. Bahkan bukan saja itu, boleh kita bersolat menghadapkan diri kepada Allah dengan memakai kasut. Jadi sini menunjukkan bahawa syariat Rasulullah SAW bukanlah seperti syariat yang mana. Jadi dengan ini menunjukkan bahawa syariat Rasulullah SAW membenarkan kita masuk ke masjid, tempat yang suci, dengan memakai kasut. Sebagaimana Nabi, kita lihat di dalam kita menghadapkan diri kepada Allah juga dengan memakai kasut. Kerana Nabi SAW telah memakai ini. Tapi Nabi SAW telah masuk masjid dengan menggunakannya. Nabi SAW telah bersolat dalam keadaan menggunakan kasut, dalam keadaan memakai kasut, menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa ini syariat Rasulullah SAW. Maka dengan itu tak boleh kita berhujah bahawa syariat Nabi Musa AS boleh diaplikasikan di dalam syariat ini. Jadi dengan itu tadi kami kata bahwa Allah SWT boleh membantah, boleh kerana Allah SWT yaf'alu ma yasha wa yakhtar. Allah SWT melakukan apa yang dikenaki dan dia pilih. Yamhullahu ma yasha wa yamhullahu ma yasha wa yakhtar. Allah SWT memilih, Allah SWT memadamkan apa yang dikenaki. Dan menunjukkan di sini juga bahwa Allah SWT boleh memansuhkan apa yang dikenaki daripada hukum-hukum. Dan di sini menunjukkan bagi kita bahawa betapa banyaknya hukum-hukum dalam syariat Rasulullah SAW, kita nampak akan pemansuhannya. Jadi menunjukkan bahawa pemansuhan hukum-hukum ini adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang mentadbirkan sesuatu hukum, dan Allah lah yang menghilangkan sesuatu hukum, dan Allah menukarkan sesuatu hukum. Jadi itu kita katakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidaklah mereka tidaklah Allah SWT ditanya atas apa yang melakukan, tetapi mereka lah yang ditanya. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa tidak bolehlah kita pertikaikan kenapa Allah kata yang Rasul ini, yang Rasul ini sebagainya, kita tahu. Tapi kenapa kita penting kita harus tanya diri kita, kita lah harus bertanya ke adakah kita dah laksanakan apa yang diperintah, adakah kita dah tinggalkan apa yang dilarang. Ini menjadi dasar kita pun perlu jelas dalam masalah ini. Dan di sini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu SWT al-mutawahid bit-tashri'. Allah SWT yang sehanya sendiri, dia sehorak sahaja, hanya sendiri Allah sahaja yang berhak untuk mensyariatkan. Jadi Allah SWT yang yuhallil, yuharrim. Allah yang menghalalkan, Allah yang mengharamkan. Allah SWT syariat kita. Allah SWT yang mensyariatkan segala-galanya. Jadi tak ada seseorang boleh berhujah akan pensyariatan atau beristidrak, atau mengejar, mengatakan tak sesuai, itu sesuai, tambah kurang, kurangkan, tambahkan, maka tambah terlalu banyak, kurangkan, tidak ada. Sebab itulah kita katakan bahawa tidak ada dasar pun perubahan yang boleh dilakukan di atas hukum Allah SWT. Bahkan melakukan ini adalah masuk dalam kategori kekufuran. Dan besar kekufuran ini lebih dahsyat daripada kesyirikan. Ini berat lagi kita. Kerana Nabi SAW, Allah SWT telah berfirman, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Katakan oleh Muhammad, إنما حرم ربي, bahwa sesungguhnya Rabbku mengharamkan الفواحش, kekejian, zina, ما ظهر منها وما بطن, apa yang zahir dan apa yang batin, wal ithma wal baghya, dan dosa-dosa dan kezaliman, wa an tusyriku, dan kamu mensyirikkan Allah Taala di atas apa yang Allah tak turunkan dengan kesultanannya, wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, dan kamu katakan ke atas hak Allah apa yang kamu tidak ketahui. Di sini ulama Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahawa Allah SWT mendatangkan dalam ayat tersebut menyuruh Nabi SAW menerangkan tentang hukum, tentang dosa-dosa besar yang didatangkan yang kurang besarnya kepada yang lebih besarnya kepada yang lebih besarnya. Dia tentang urutan itu. Pertama, mendekatkan diri kita kepada zina, dan sama ada yang zahir ataupun yang batin, dekatkan diri kepada kejian, itu adalah dosa besar. Kedua, dosa-dosa yang Allah SWT tetapkan, yang mana Allah telah kata sebagai dosa besar, dan juga kezaliman. Orang yang berzina berbeza, kita kata orang yang merogol, dosa lagi, dosa ini. Begitulah juga Allah terang-terangkan lagi, dan kamu mensyirikkan kepada Allah di atas apa yang Allah berikan dengan kesukaran ini. Dan menekankan terlepasnya pula lebih besar daripada itu, wa anta qulu ala Allahi ma la ta'lamun, dan kamu mengatakan atas hak Allah apa yang kamu tidak mengetahui, dan mengatakan atas hak Allah apa yang kamu tidak mengetahui, termasuk banyak perkara, sama ada menghalalkan apa yang Allah telah haramkan, mengharamkan apa yang Allah telah halalkan, atau mengubah-ubah akan apa yang Allah telah tetapkan. Begitu juga apabila kita mengatakan atas hak Allah yang bukan atas apa, yang bukan dengan apa, dengan hak kita untuk memperkatakan, seperti mentakwilkan, mentahrifkan. Masuk lagi, dah kesan sikit. Seperti kita katakan, Seperti kita kalau kita mentakwilkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Seperti kita seperti kita mentasbihkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kita kata ini adalah satu perkara yang masuk dan kategori mengatakan atas hak Allah apa yang tidak kita ketahui. Dan itu bab-bab itu yang kita jelaskan lagi pada masa ini. Jadi ala pula kita katakan ini adalah dosa. Sebab kenapakah demikian? Adakah dosa lebih besar daripada dosa syirik? Sedangkan kita tahu dosa yang paling besar dosa syirik. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hadis yang melarang akan atau jauhkan daripada dosa-dosa besar. Apa dah di sini? Ittaqu sab'al mubiqat. Jauhkan daripada tujuh dosa-dosa besar. Pertama dia katakan al-isyraku billah, mensyirikkan Allah. Kedua, al-uquq walidain, menderhaka kepada orang tua. Jadi dasar kita ada dosa-dosa besar. Paling besar tu dosa tu. Tapi kita katakan dosa kesyirikan ini besar. Tetapi tidaklah kita katakan sama seperti orang yang menanding Allah Ta'ala, bertanding dengan Allah. Tidak sama seperti Fir'aun, yang mana dia kata ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu yang tertinggi, Rabb kamu yang tertinggi. Dia bukan saja syirik kepada Allah dalam rububiyahnya, dia mengaku mempunyai rububiyah, dia mengaku dialah yang memberi yang punya rububiyah. Jadi kita kata itu masalah. Sebab itulah hukum bagi mereka yang melakukan ini dosa lagi. Sebab itu apabila Nabi SAW menerangkan dalam hayat اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم, mereka mengambil rahib-rahib mereka, pelita-pelita mereka, tuhan-tuhan yang disembah selain Allah, dan Isa ibnu Maryam mereka mengambilnya juga. Lalu datang seorang sahabat yang dahulunya dia seorang Ali bin Hatim, seorang Nasrani dahulunya. Adi bin Hatim. Lalu kita katakan di situ bahawa lepas itu dia katakan kami sebenarnya tidak menyembah kepada Tuhan kepada rahib-rahib dan juga tidak mempertuhankan rahib-rahib dan juga pendeta-pendeta kami. Maka Nabi SAW sabda, tidakkah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan? Ya. Maka itulah penyembahan kepada mereka. Kerana mereka dah menganggap diri mereka Tuhan-Tuhan yang disembah oleh Allah. Kerana kalaulah mereka bertanding dengan Allah dalam tashri'nya, dalam pensyariatan, maka mereka telah mengaku mereka adalah Tuhan-Tuhan yang selain Allah. Kita perlu kita demikian kerana apabila seseorang mengatakan seolah-olah kita tidak bertanding. Kerana seorang kalau mengetahui yang pensyariat adalah Allah, dia tahu yang menghalalkan adalah Allah, mengharamkan adalah Allah, lalu dia kata kalau Allah ini Allah haram, Allah kalau boleh halalkan aku pun boleh halalkan, Allah boleh haramkan aku juga boleh haramkan. Jadi apabila kita katakan demikian, seolah kita sedang bertanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita katakan bahawa orang yang bertanding dengan Allah tak ada kebesaran Tuhan pun dalam hatinya. Tapi orang yang menyirikkan Allah ada tetap kebesaran Tuhan, tapi telah melakukan peribadatan kepada selain yang layak untuk diberikan peribadatan. Jadi kita kata masih lagi ada pengagungan di dalam hatinya, tetapi salah diagungkan. Manakala yang melakukan tadi itu yang dua, tak ada pengagungan langsung dalam hatinya. Baik, kita balik pada tadi. Jadi dengan ini kita katakan bahawa dasar daripada tashri' Allah SWT, Allah SWT mensyariatkan kepada kita, boleh sebenarnya kita lakukan solat dalam keadaan kita berkasut. Dan ini merupakan satu rahmat daripada Allah SWT kepada hamba-hambanya. Dan rahmat Allah ke atas rasulnya dan umatnya. Kerana kalau kita lihat zaman sekarang ini, berjalan dengan kasut itu sebagai satu perkara yang kita katakan lumrah. Yang mana kalau tidak kita berjalan dengan menggunakannya, akan menyusahkan dan menyempitkan kehidupan kita. Begitu juga kita katakan bahawa dalam kita melakukan demikian, kemudahan telah diberikan kepada kita. Kalaulah kita terpaksa lakukan solat, di mana saja kita berada dapat kita menemui waktu solat, dan di mana saja kita berada lakukan solat, maka tidak perlulah kita dapat kelebihan daripada kepayahan dan kita boleh laksanakan solat dalam keadaan gunakan kasut tersebut. Dan ini merupakan satu rahmat, nikmat daripada Allah yang Allah berikan kepada kita. Jadi dengan itu kita katakan bahawa memakai kasut atau masuk masjid dengan gunakan kasut dibenarkan. Boleh tak kita kata sunat? Sunat masuk masjid dengan gunakan kasut, boleh tak? Kena berambat ustaz kalau Singapura di masjid. Kena tanya soalan. Boleh tak kita katakan hukum mana sunat kita masuk masjid dengan kasut? Tak, dalil ini lebih kepada kita katakan bahawa dibenarkan. Bahkan kita katakan bahawa apabila dia bukan menjadi satu galakan, maknanya bukan satu anjuran, di mana kalau kita sebagai ulama mengatakan untuk kita ke masjid tak ada masalah pakai kasut, tak jadi isu. Dan begitu juga dengan kita solat, kalau kita solat dengan menggunakan kasut dan tanpa menggunakan kasut juga tak ada isu, melainkan kalau kita solat dalam keadaan kasut yang bernajis, kasut yang perlu dibersihkan, kasut yang kotor. Misalnya kotor kadang-kadang bukan makna najis, saya tak kata najis, tapi kasut awak dah lama sangat dah tak basuh. Nanti semua apa kapet-kapet atau sebagainya baru bau, melekat baunya. Jadi kita kata adakah ini masuk azab? Masuk juga azab yang kita akan sentuhkan nanti, insyaAllah. Ustaz, nah, kita sekarang solat mesti nak buka kasut, mesti nak buka sahaja, adakah itu menurut orang Yahudi? Okey, jadi kita katakan, kalaulah kita katakan bahawa memakai kasut dalam solat, kalaulah dia sebagai satu perkara yang keperluan untuk kita buka, tak ada masalah. Tapi kalau sampai kita katakan dari tanggapan kita bahawa membuka kasut ini adalah satu keperluan dan satu perkara yang digalakkan, kita kata tak, kita kata tidak. Sebab itulah perlu dihidupkan itu juga solat dengan menggunakan kasut. Sebab itu daripada surat itu dinampakkan sebagai sunnah. Tetapi bukan sebagai satu sunnah yang kita katakan kita kena anjurkan semua orang ramai, semua kita buat kempen semua orang seluruh Singapura pakai kasut, pakai solat pakai kasut. Taklah, tak ada anjuran demikian untuk menggalakkan kita buat sebesar cara sebesar-besar itu. Jadi kita katakan memang kalau kita katakan kalau ada tanggapan seseorang solat memakai kasut adalah satu kemungkaran, kita kata tidak. Bahkan kita tunjukkan dia kita pakai kasut untuk solat sebagai pengajaran, pengajaran kepada mereka bahawa ini adalah juga dibenarkan. Bahkan kita katakan ini adalah sebahagian daripada syariat Rasulullah SAW. Kalaulah kamu pakai kasut tapi kasutmu ada najis, barulah kamu buat demikian. Diajarkan mereka bahawa cukup untuk kita membersihkan kasut itu dengan menyapu atau mengusapkan itu pada tanah. Kita duduk. Ustaz, boleh tak ni kita kategorikan jibiliyah? Adakah boleh kita namakan sebagai sunnatul jibillah? Kita kata boleh kalaulah kita lihat sebagaimana orang-orang Arab pada waktu tersebut memang tidak lepas dari berkasut dan melakukannya. Jadi kita boleh anggap ni sebagai sunnat jibillah jugalah. Tapi masalahnya ada, saya telah terbaca satu hadis yang mana ada suruhannya. Jadi ada suruhannya, dia tak jadi jibillah, dia boleh jadi sunnah yang apa kita katakan ibadah atau sebagai satu perkara yang digalakkan. Tetapi tak bolehlah dianggap sebagai satu sunnah yang mu'akkadah. Dan ada dasar mu'akkadah ni sendiri. Untuk kita katakan mu'akkadah mesti ada dalil yang lebih kukuh lagi, yang mana kita lihat melanggar ni ada makruh. Tapi kalau kita tidak ada menunjukkan demikian, maka kita kata meninggalkannya tak kira makruh. Tapi kalau kita katakan kita tinggal perkara yang sunnah yang dianjurkan, tinggalkannya jadi makruh. Jadi itu masalah yang kita katakan bahawa suatu tidak ada dasar usul mengatakan bahawa amrul misyid nahyun an dzihi, perintah atas sesuatu adalah larangan untuk sebaliknya. Sebagaimana perintah itu kalau wajib maka tinggalkan, apa larangannya adalah jangan tinggalkannya, jadi haram tinggalkannya. Begitu juga kita katakan kalau perintah itu adalah sunnah maka jadi makruh pula meninggalkannya. Jadi sebab itu kita katakan diri kita harus lihat sama ada kita kalau kita disebahkan kepada sunnah dibeli, insyaAllah tak ada masalah tentang hukumnya, tinggalkannya. Tapi kita kata sebagai sunnah yang mana kita katakan disyariatkan, kita katakan perlu dikadarkan. Apa kadarnya? Kerana kalau kita katakan pada mu'akkadah, di sini kita kalau lihat, kita selalu meninggalkan satu perkara yang digalakkan. Jadi satu perkara, kita perlu meninggalkan perkara yang dituntut sentiasa, kita adalah telah lakukan perkara yang makruh. Jadi sebab itu dia tak katakan untuk bawa kepada sunat yang digalakkan itu agak payah. Kemudian kita pergi pada hadis ini tadi, azar. Azar sebenarnya kalau kita lihat dari sudut bahasa membawa makna perkara yang menyakitkan. Dia boleh berupa perkataan. Nabi SAW bersabda, Al-Muslim man-salim al-Muslimun al-Lisani yu'ayadi. Maksudnya seorang Muslim dia menyelamatkan atau mensejahterakan seorang daripada lidah dan tangannya. Jadi kalau menyelamatkan dan mensejahterakan, dia tidak melakukan adiyah. Sebab itu Nabi SAW bersabda kepada orang yang apa? Kepada seorang yang mukmin itu, Nabi SAW bersabda, Al-Mu'min la al-Mu'min Allah SWT la yu'min la yu'min la yu'min man la ya'man jarahu bawa'iku. Tidaklah beriman, tidaklah beriman, tidaklah sempurna lah iman seseorang itu kalaulah dia tidak mengamankan, mensejahterakan jiran itu daripada keburukannya. Ini kita rasa. Jadi kita rasa bawa'iku masuk juga adiyah. Jadi Nabi SAW ada hadis yang lain, pada mereka yang telah beriman dengan lidahnya tapi belum lagi beriman dengan hatinya, janganlah wala la tu'dhul mu'minin, janganlah kamu menyakiti orang-orang yang beriman. Jadi situ mengatakan tu'dhul. Begitu dalam ayat yang mana Allah telah menerangkan bahawa bagaimana orang-orang Yahudi telah melakukan azaw Musa, mereka mengapa mereka menyakiti Musa. Jadi menyakiti Musa ini perkataan sakit daripada kata. Mereka menuduh mereka kerana Nabi Musa tidak bani bersama-sama mereka. Mereka datanglah tuduhan yang parah mengatakan Nabi Musa ada penyakit dan ada keaiban dan sebagainya. Jadi itu kita kata Allah SWT mempertahankan dalam ayat tersebut. Dan ini menunjukkan kepada azab, kalimah azab itu sendiri. Begitu juga Allah telah berfirman, La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu membatalkan sedekah kamu itu dengan man wal adha. Man maknanya apa? Mengungkit-ungkit. Dan azab menyakitkan. Dan ungkit, dia bukan ungkit je. Engkau lah gini-gini tu, dia kecilkan orang tu lagi dah. Maka ini menyakitkan. Jadi sesiapa yang sudah bersedekah lalu dia mengungkit-ungkitkan, kita kata bahawa dia akan membatalkan sedekah ini dan menyakit-nyakitkan orang. Dia perli, dia sindir-sindir sebagainya. Dan kasi orang kuih, dia sindir-sindir bukannya. Dia kata, ini menyakitkan dan dia akan menyebabkan orang. Menyebabkan dia sedekah ini dibatalkan. Dan Allah telah firman, wada' azahum, dan tinggalkan apa yang mereka sakitkan kamu. Begitu juga kita ya. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وَالْأَذَى. Apa? وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. Allah telah berkata dan mereka bertanya kepada mu berkenaan dengan mahir, tempat keluarnya hir. Maka kata yang kepada mereka, huwa adha, itu adalah adha. Jadi adha ini bukan maknanya sakit, menyakitkan. Di sini maksudnya pula adalah kotoran. Jadi di sini kotoran ini adakah najis atau tidak? Kita tahu, kita telah pergi perbincangan tentang adakah hate itu najis atau tidak, telah kita sentuh kan. Jadi kita katakan bahawa dalam masalah ini kita katakan bahawa ia adalah najis. Nah. Jadi makrum bau mana najis? Jadi kalau kadar itu maknanya maknanya adalah kotoran. Dan kotoran-kotoran ini daripada misalnya pakaian-pakaian yang kotor yang berlaku pada pakaian yang kotor dan sebagainya. Atau kita katakan sebenarnya ulama' dalam masalah ini, perawi dalam masalah ini mengatakan, telah mempunyai syak sebenarnya. Sebenarnya hadis itu mengatakan na'alaihi qadara au adha. Jadi situ syak daripada perawi, adakah dia qadar ataupun dia adha. Tapi sebenarnya maknanya kedua-duanya hampir sama. Jadi dengan itu kita katakan apa sahaja yang menjadikan punca kepada seorang itu elakkan daripada dia didatangkan kasut itu ke masjid, maka dilakukan. Apa yang boleh kita dapat daripada hadis ini adalah daripada hadis ini dinampakkan kepada kita bahawa kalau dah masuk masjid dengan kasut, kalaulah dia masuk masjid dan dia dengan mengenakan kasut, maka maknanya solat dalamnya dibenarkan. Jadi dengan itu dalil menunjukkan kepada kita bahawa solat dengan menggunakan kasut dibenarkan. Dengan syarat kalaulah kedua-duanya ini dalam keadaan suci. Dan dengan itu sebagai ulama katakan solat di dalamnya pula adalah sunnah. Kalaulah suci, solat dalam keduanya itu adalah sunnah. Sama ada kita tak perlu bincang tentang sunnahnya sunnah jibilah atau sunnah yang kita katakan sunnah yang boleh bawa kepada peribadatan ataupun melaksanakan perintah ataupun galakan. Itu yang menamakan mutabak. Dan sekiranya seseorang itu nak masuk ke masjid, perlulah atau nak masuk masjid dengan menggunakan kasut, perlulah pertama sekali melihat keadaan ini. Bagaimana kalau dia nak masuk masjid dengan memakai pakaian, pastikan pakaian itu juga pakaiannya yang suci. Begitu juga janganlah ada di situ perkara-perkara yang mendatangkan kemungkaran. Macam-macam lah jenis pakaian yang boleh membawa kepada kemungkaran. Ada orang lihat pakaiannya masih suci saja, tapi di dalam pakaian itu datang pakai baju yang kita lihat menganjurkan pula kita kata kekejian, membawa dekat kepada zina dan sebagainya, menganjurkan orang untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang atau percampuran bebas dan sebagainya, atau mengiklankan akan arak, jualan arak dan sebagainya. Maka ini semua adalah masuklah kategori yang harus dijauhkan daripada kita datang masjid dalam keadaan kemungkaran. Jadi dengan itu bukalah pakaian yang ada seperti itu, pakaian apa ini. Jadi dengan itu kita katakan jangan kita memasuk ke masjid dalam keadaan kita menodai masjid itu, dan juga menodai akan hati-hati orang yang berada dalamnya. Kerana sebab itu kita katakan tujuan kita dalam masjid adalah untuk mengingatkan kita kepada Allah SWT, bukan untuk menganjurkan kemungkaran. Bagaimana kita lihat sebagian yang memakai baju yang mengelankan, akan minuman-minuman keras, minuman-minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasbuknya lah, dengan apa saja kita lihat dia akan ke masjid. Jadi kita kata ini adalah satu perkara yang mungkar. Kerana kita tahu bahawa dan menganjurkan kekejian misalnya baju playboy lah, baju apalah, kenapa kita kata? Kenapa? Kerana dia akan membawa menganjurkan orang kepada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan itu pula bertakwa kepada Allah dan memakai pakaian. Begitu juga kita dalam memakai pakaian itu pastikan dia suci daripada semua perkara yang menodainya. Sama ada suci daripada najis, begitu juga daripada kemungkaran yang mana boleh membawa kepada kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah melarang kita daripada menyebar-nyebarkan akan kekejian, dan siapa menyebarkan akan kekejian ini maka baginya adalah agak yang pelik. Sekarang macam trend orang nikah di masjid, ada masalah? Nikah di masjid tak ada masalah, tapi boleh berlakunya kemungkaran lain dalam perkara yang dilakukan ini. Kita boleh tak nikah di masjid? Kita boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nikah itu dibuat macam majlis-majlis yang dibuat kaya dan tabarruj dan sebagainya, inilah yang dilarang. Ustaz, ada kaitan tasyabbuh ikut kaum Nasara dia nikah di gereja-gereja? Itu lagi pertama sekali, masjid ini berkenaan dengan kita katakan dia adalah amalan yang bukan digalakkan. Pertama satu, dan amalan yang dibenarkan satu juga. Jadi kalau kita kata kalau dia bukan amalan yang disunatkan, dia tak ada dalil yang menunjukkan bahawa Nabi anjurkan lakukan akad di masjid. Okey, kalau begitu, kita kata kalau begitu, adakah boleh ke tidak? Tak boleh kalau begitu. Kita kan akad ni, pernikahan ini dia dikira muamalat ke, ibadat ke, apa sebagainya. Jadi dia campur, kita kata. Campuran di situ ada ibadat, dia ada juga ada akad. Jadi akad, suatu mana akad nikah, orang tak lakukan masjid, sekarang akad jual beli tak boleh. Kita kata adakah dia beli akan nikah ni? Kalau bukan, kita kata tak ada masalah. Jadi kita kata balik kepada tadi. Jadi asal yang kita kata pernikahan itu boleh tidak dilakukan di masjid, ada tak larangan di situ? Kita tak nampak larangan. Kedua masalah apa yang kita nak lakukan, apa saja di masjid, bukan saja pernikahan. Majlis, apa saja majlis? Mauludnya lah. Dengan apa-apa majlis siapa yang nak buat, seminar ke sebagainya, atau apa sekalipun. Kita kata perlulah, pertama pastikan tidak ada pelanggaran daripada sudut adab-adab masjid. Itu paling penting. Jadi adab-adab masjid itu sendiri kita lihat mestilah dilaksanakan dengan apa diutamakan. Di masjid bukanlah perbincangan di masjid untuk menghancurkan orang supaya menjadi misalnya peniaga-peniaga. Mereka untuk mengajar hukum-hukum perniagaan, okeylah. Tapi untuk mengajari orang supaya cenderung pada dunia dan sebagainya, tidak, kerana kita bercanggah dengan masjid. Kerana kita tahu bahawa masjid itu bukan tempat untuk kita apa tenggelam dengan kehidupan dunia kita. Jadi dengan itu kalau kita lihat pada adab-adab tersebut perlu dipelihara. Dan masjid itu tempat kita ingat ya Allah. Kalaulah masjid tempat itu kita jadi lalai, tidak ada salah. Adab masjid tak macam itu. Begitu juga dalam masjid dilakukan dengan apa dengan suasana yang bukan suasana masjid. Dilaungkan muzik, laungan-laungan apa, alat-alat muzik dan sebagainya. Kita kata sih salah kerana kita katakan dia tidaklah menunjukkan bahawa kita beradab dalam masjid. Kerana bukanlah tempat itu tempat untuk kita berpesta dan sebagainya. Jadi dengan itu kita katakan semua jenis masjid yang ingin diadakan di masjid perlulah memastikan mengikut adab masjid. Jadi boleh tak kita melakukan dalam majlis tersebut kita ada percampuran? Ya, tak boleh. Tak boleh ada percampuran. Begitu dah juga kita katakan tak boleh ada di situ juga pembukaan aurat dan sebagainya. Jadi itu kita pada dasar yang dilihat. Kalaulah seseorang mana-mana pihak yang menganjurkan ini, sama ada pihak yang membenarkan atau pihak yang itu meminta, perlulah memastikan bahawa mereka mengikut akan adab tersebut. Itu yang mesti kita lihat, kita jelaskan. Allah Allah. Ini pastikan tak ada lebih banyak daripada itu. Sebenarnya majlis senang je sebenarnya. Duduk situ majlis nikah. Tapi tak pun. Tapi sekarang ni masalahnya dah diadakan bermacam-macam. Antaranya pun buat kat masjid. Antara ini kata maaf apa terjadi? Bantal pun bawa kan? Alhamdulillah. Jadi kata ini masalah yang kita katakan. Dah harus didatangkan seseorang yang meletakkan memberitahu mereka akan garis pandu itu. Kalau dibenarkan itu dah masalah. Sudah dikatakan baik, cuba kita teruskan. Jadi pada Pak Adi ini juga kita dapat bahawa jadi sesiapa yang ingin memakai kasut lalu nak masuk ke masjid, yang dimaksudkan masjid mungkin sekarang kita boleh lakukan di Masjid Nabi, Masjidul Haram, masih boleh lakukan. Tak boleh Ustaz. Barang Ustaz. Kau boleh. Selipas center tak boleh. Saya dulu dengan belajar tu, kita marah apa marah tu boleh. Aku gad tu kita marah boleh. Itu bagi tak masalah. Sebab kita tak boleh kan. Tapi tak boleh masuk kapek, mesti buka lah. Kira-kira tak? Kalau pakai kok okey tak? Kerana kapek tak sesuai untuk kita hujahkan sini boleh. Mana masjid, mana kapek boleh juga, tak boleh. Yang kita lihat nanti surah Allah SWT dalam keadaan muslim itu tidak ada di situ penganiayaan yang syuruh-syuruh khadar ini melekat. Jadi dengan itu kalau ada di surat dalam keadaan diri-diri apa sebab itu. Cuma dia punya nubis dia pakai kasut Ustaz. Ikat dia pun tak pakai kasut. Kita pakai kom saja Ustaz. Yalah betul. Saya boleh. Tak siapa dia hukum, datangannya cakap dengan dia. Dia pakai kasut kan? Ha, boleh kasut. Dia pakai yang apa ni? Dia pakai yang apa baju jauh dia. Dia pakai jawatan baju jauh. Dia pakai kasut, tak masalah. Cuma dia yang dibenarkan dia pakai kasut ialah tempat dia lah. Tempat yang apa, tanah kasut dia. Pemamar dia lah. Tapi kalau di dalam itu memang semua ingkar, saya pun ingkar. Kalau nak solat dengan gunakan kasut di atas kapek, kita ingkar. Kerana tak sesuai kerana kapek ni tempat mana tu dia akan mengumpul. Kita lihat sendiri seorang kita main kapek-kapek apa masjid-masjid kita. Bau saja, bau rokok sebagainya kan. Jangan masalah seperti ini. Jadi sebab ni dia kalau nak kasut-kasut seperti ni tak payah saya. Siapa tu? Kau punya bang. Ini tak ada kena-mena dengan hidup tu. Ini keiklan. Dan kita katakan di sini yang kita katakan bahawa penting kita memahami keadaan seperti itu. Jadi kalau kita membenarkannya, kita benarkan dengan realistik lah, bahawa penting. Kalau kita berada di tempat tanah lapang, kita salat berjemaah, pakai kasut, tak ada masalah. Tak ada orang pun ingkar. Tapi kalau kita berada dalam tempat yang misalnya seperti itu, tempat yang seperti itu, di masjid-masjid kita pun kita tak sesuai. Kalau lah misalnya tempat yang letak kasut kita depan sikit pakai kat jalan, kita tak salah, tak ada pengingkaran. Tapi kalau dah nak masuk kepada tempat kapek, kita pakai yang letak airport. Kita pakai kasut. Jadi juga adalah satu perkara yang sunnah yang kita dapat laksanakan. Bila nak amalkan ikhlas, jadi kalau kita dapat lakukan dan keadaan mungkin dapat dilakukan amalan tersebut. Begitu juga kita katakan bahawa dalam masalah ini kita katakan bahawa seorang yang kalaulah dalam keadaan dia masuk masjid, dia selalu bersihkan. Tapi ada ketika pula dia terlupa untuk bersihkan. Dia solat. Lalu dia teringat bahawa dia ada terpijak tadi ada najisnya, maka macam mana? Buka aja saya. Dia buka ketika dia ada najis. Sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian. Saya hadis tersebut. Jadi menunjukkan di sini keluarlah faedah ulama mengeluarkan. Kalau seseorang solat dalam keadaan dia terkena najis pakaiannya ke kasutnya ke, maka macam mana keadaan itu? Dah dia mula solat, dia kata bolehlah dia istidrak mana kejarkan, maka dengan itu apabila dia kejarkan, dia dapat hilangkan daripada makan mishlah yang kena najis, buka mishlahnya, buang ke tepi untuk dia teruskan solatnya. Kalau kasut, buka kasutnya, ketepikan kasut tersebut. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa boleh seseorang itu melakukannya. Kalau baju macam mana? Baju ke? Kalau baju, kalau buka tak menutup auratnya, tak salah. Ada orang t-shirt kalau ini kan? Tapi kalau memang bisa seseorang itu telah selesai melakukannya baru dia teringat, macam mana keadaan ni? Dalam masalah ini juga ulama telah mengatakan, adakah dia sebagai syarat sah salat atau rukun? Ini kita kata, kalaulah jadi rukun maka tak sah kalau tanpa ni. Jadi kita katakan di sini ulama telah berkhilaf tentang najasah. Kerana kalaulah dia daripada awal membatalkannya, dan sudah tentu dia akan membatalkan Nabi SAW salatnya pertamanya. Tapi di najis ini menunjukkan bahawa tidaklah diumbatalkan, maka dengan itu dia hanya kejarkan ini, maka begitulah keadaan. Di sini dalam masalah larangan-larangan begitu juga. Begitulah kalau kita dalam keadaan ihram misalnya, kita dilarang untuk apa? Menutup kepala dan terlupa, selalu pakai kasut, atau pakai songkok yang belum ditanya. Sebagai contoh lah. Pakai, nampak pakai, dah jadi kebiasaan, nampak terpakai, terus pakai. Jadi belum tengah keadaan ihram pun terbuka kelas bag, nampak terus terpakai. Itu jalan macam biasa. Orang tegur. Kalau kita dalam ihram, macam mana perbuatan dia? Dikejarkan, istidrak namanya. Jadi setiap boleh tak dibuka, dia akan tetap. Jadi tidak ada dam untuk ke atasnya. Tidak ada denda ke atasnya. Maka begitulah keadaan dia. Melainkan perkara yang tak boleh istidrak dan potong kuku. Nampak? Contoh mulai itu dah kena. Begitulah juga kalau seseorang misalnya telah mencukur rambut janggut dia, mencukur rambutnya, kita tahu dia ada dua kali, dan dia antara melanggar undang-undang kita kata mahdurat al-ihram, petang larang ihram, begitu melanggar perintah Nabi SAW. Nabi SAW suruh a'fu liha waktu leha, waktu kuliha, itu semua lafaz-lafaz yang menyuruh tinggalkan. Baik, dengan itu kita katakan bahawa dengan dasar tadi kita dapat bahawa apabila kita dalam keadaan larangan, dapat kita teringat akan terlupa yang kita dalam melakukan larangan tersebut, kita boleh kejarkan, istidrakkannya, kita tinggalkan. Tetapi dalam melakukan, terlupa untuk melakukan perkara yang disuruh, tak boleh tidak, mesti laksanakan. Bagaimana seseorang kalau dah serupa untuk tumakninah dalam solat ni, tak sah solat ni, kena ulangkan balik. tak boleh istidrak. Kalau dalam solat satu rakaat je tak ada istidrak, tak ada tumakninah, maka tak kira satu rakaat tersebut. Jadi kita kata itu berbeza dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Atau larangan yang didatangkan berbeza dengan perintah yang disuruh. Larangan yang diperintahkan kalau tak dapat, kita boleh terus apa, kita boleh terus istidrak kerjakan ni. Tadi kena lah perintah pula, ha, tak boleh demikian. Tertinggal, kena Allah Ta'ala. Jadi apa yang kita dapat juga dari hadis ini adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman, dalil ini menunjukkan juga kepada kita kalau hadis yang tentang Nabi SAW meninggalkan kemenangkan kasusnya, menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menghisap ke atas kesilapan kita dan keterlupaan kita. Allah telah berfirman, la yu'akhidhu la tu'akhidh Allahumma rabbana la tu'akhidhna rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Ya Rabb kami, Rabb kami, la tu'akhidhna, janganlah kau menghisap atau mengambil kira terhadap apa yang telah kami terlupa dan apa yang kami tersalah, akhtana, tersilap. Sebenarnya nak solat, solat zuhur 4 rakaat, dia tersilap solatnya 6 rakaat. Itu dia tersilap. Khayal lah. Khusyuk lah. Dia maja khusyuk atas baliknya lah. Ada orang memang kalau khusyuk sangat, solat panjang sangat, satu rakaat, dia lupa. Waktu dia dah selalu, itu berapa pula kan? Jadi saya tu boleh berlaku juga. Jadi kadang-kadang kita kata daripada sudut ini kita katakan bahawa berlaku. Jadi kalau dah tersilap, kita kata alhamdulillah kita ada dasarnya. Rufi'a naf'al ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Telah diangkat atas umatku kalam tulisan bagi mereka yang terlupa dan tersilap dan terpaksa, dipaksa melakukan sesuatu. Dengan itu kita katakan alhamdulillah Allah SWT memberikan kita kelonggaran tersebut. Nah, beri hadis yang selepas ni. Wa an Abi Hurairah qala al-musannif rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza waqi'a ahadukum al-adha bi khuffayhi fatahuruhuma at-turab. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Hibban. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang berjalan menginjak kotoran dengan kedua khufnya, pakai khuflah, maka yang boleh membersihkannya adalah debu. Jadi debu ataupun di sini adalah turab, bukan saja debu, tanah. Jadi kita kata kita ambil umum tanah lebih bagus. Atau kita ambil umum apa, bumi. Kerana kita di dasar al-ardu. Tapi alhamdulillah maknanya lebih kurang sama kerana semuanya membawa makna demikian. Cuma debu ni kadang-kadang disalah faham, hanya debu saja dia ambil. Sekarang lebih-lebih lagi, sekarang ada jual debu-debu yang digunakan, debu dah halus-halus. Jadi nak bersihkan pun susah dengan menggunakan debu-debu tersebut. Jadi kita katakan bahawa bukan ni maksud ini adalah debu-debu, tetapi yang dimaksudkan adalah tanah. Penjelasan kalimah, jika salah seorang daripada kalian menginjak kotoran dengan kedua kukunya, yakni saizanya atau apa yang pun yang beliau pakai pada telapak kakinya, maka yang boleh membersihkannya adalah debu. Jadi kalau kita lihat pada dalil ini menunjukkan khufaihi, maka boleh tak dibawa kepada kasturnya, na'laihi, atau apa kita katakan khidaihi, boleh juga. Kerana dasarnya adalah apabila terkena najis. Pembersihannya melalui tanah. Itu dasar yang penting daripada hadis ini. Bukan apa yang dipakai lebih daripada apa yang dipakai. Sebab itu ulama melihat bahawa apa yang dipakai tak ada masalah, kasut ke, khuf ke, tetapi boleh tak stokin? Stokin susah, kerana stokin tidak melekat terus. Tapi kalau dah khuf, tidak, kerana daripada kulit. Jadi khuf, kasut, semua kita ada, atau kayu, terompah dan sebagainya, kita rasa semua masuk kategori. Penjelasan kalimat. Jadi maka yang boleh membersihkannya adalah debu. Hadis ini juga melibatkan oleh Ibn Sakhan, Al-Hakim dan Al-Baihaqi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad dhaif. Begitu pula Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dalam masalah ini masih terdapat hadis-hadis lain, namun semuanya tidak lepas daripada unsur kedhaifan. Akan tetapi pada sisi lain hadis-hadis tersebut saling kuat atau saling menguatkan. Al-Auza'i mengamalkan hadis ini. Begitu pula Al-Nakhai dan mereka berkata dibolehkan mengusap sandal yang terkena najis dengan debu kemudian mengerjakan salat dengan dia. Hal ini didukung riwayat daripada Ummu Salamah bahawasanya beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya adalah wanita yang suka memanjangkan pakaianku dan saya kadang-kala berjalan di tempat kotor. Kita makan kali ya. Isah. Hadis. Ini adalah terjemahan ya. Jadi bahasa yang kita gunakan bahasa ya yang boleh dia faham lah. Beliau bersabda, tanah setelah yang kotor itu akan membersihkannya. Beliau bersabda, tanah setelah yang kotor itu akan membersihkannya. Jadi hadis itu Abu Dawud At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi kita katakan di sini bahawa tanah adalah mempunyai dasar pembersihan atau dasar kita kata pensucian. Dengan itu kalau kita katakan bahawa cukup tanah itu sebagai pembersih tanpa kita menggunakan air. Kerana kita dah datangkan dalam pembelajaran kita tentang air. Air adalah dinamakan sebagai tohur. Ini suci lagi menucikan. Bahan yang digunakan untuk mensucikan. Dan telah kita datangkan juga bahawa ada alternatif air untuk kita bersuci daripada hadas kecil ataupun daripada jangan kita beristinja, iaitu dengan kita menggunakan istijmar. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa istijmar itu adalah sebahagian itu daripada tanah. Jadi menunjukkan bahawa di situ ada dasar yang mendukung juga. Begitu juga kita katakan bahawa apabila kita kita tahu bahawa salah seorang dalam keadaan hadas besar, haruslah menggunakan air untuk mandi, untuk mensucikan atau mengangkat hadas besar itu. Tetapi kita katakan kalau tidak mampu kerana sebab-sebab yang telah dibenarkan oleh syarak, kita kata dia bolehlah juga untuk bertayamum menggunakan tanah. Jadi dengan itu didokongkan kesucian ataupun penucian tanah itu sangat menyeluruh. Sehingga dalam istinja, sehingga dalam kita mengangkat hadas besar, hadas kecil, begitu juga kita katakan di sini, sehingga kita membersihkan najis daripada kasut dan sepertinya. Jadi dengan ini kita katakan boleh tidak, kita kata dasarnya ada. Kita kata tadi, tidaklah kita katakan satu perkara yang ganjil, yang luar daripada kebiasaan yang telah diletakkan oleh syarak. Kerana hadis ini tidaklah bercanggah daripada dasar-dasar syarak. Jadi dengan itu kalau kita orang mengingkari penggunaan hadis ini, kita kata tidak begitu kukuh. Hadis yang serupa dengan di atas bahawa ada seorang wanita daripada Bani Abdul Ash'al berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mempunyai satu jalan menuju ke masjid. Akan tetapi tanahnya jelek. Apa yang kami lakukan di saat hujan? Maka beliau bersabda, bukankah setelah jalan itu ada jalan yang lebih baik? Wanita itu menjawab, ya. Beliau bersabda, maka ini yang ini dibersihkan oleh yang itu. Jadi kita kata, apabila jalan tempat dah ada tanah yang jelek, kotor misalnya, dah jalan situ, lalu gimana? Kerana ada depannya itu jalan yang biasa yang baik. Jadi yang baik itu membersihkan yang kotor. Jadi disitulah dalil menunjukkan kepada kita, mengumpulkan lagi bahawa hadis Abu Dawud ini yang mengumpulkan lagi masalah kita. Jadi hadis itu hadis sahih juga yang telah diriwayat oleh Abu Dawud dan juga Ibnu Majah. Al-Khattabi berkata, sanad kedua hadis di atas dipermasalahkan. Syafi'i menta'wilnya bahawa hukum ini berlaku pada tempat yang kering dan tidak ada apapun yang menempel pada pakaian. Tentang ta'wil ini kita kata ada dua macam ta'wil. Ta'wil bermaksud tafsir dan ta'wil bermaksud mengeluarkannya daripada makna yang asal, makna yang betul. Jadi kita maksudkan sini kalau yang Imam Syafi'i menta'wilkan, ta'wil mana mentafsirkanlah. Kerana dia selalu datang dengan kembali kepada dalil. Tapi cuma kita ada kuat atau tidak kuat, kita itu masalah lain. Bahawa hukum ini berlaku pada tempat yang kering dan tidak ada apapun yang menimpil pada pakaian. Tentu saja menurut saya hal ini tidak sesuai dengan ungkapan pinanya. Apa yang kamu lakukan di saat hujan? Malik berkata yang dimaksudkan adalah bahawa tanah saling membersihkan ialah jika seorang melewati jalan yang kotor kemudian melewati jalan yang bersih, maka ia akan membersihkan kotoran sebelumnya. Namun apabila ada najis yang mengenai pakaian atau badan, maka tidak ada yang boleh membersihkan kecuali air, dan ini adalah ijma ulama. Hadis lain menguatkan pemahaman bahawa hadis bab ini difahami apa adanya tanpa takwil adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi daripada Abu Mu'alla daripada ayahnya, daripada kakeknya. Dia berkata, Saya menghadiri solat Jumaat bersama Ali dan dia datang sambil berjalan kaki. Kemudian dia terhalangi oleh satu genangan air dan tanah. Maka dia melepaskan sandal dan celananya. Kemudian saya katakan kepadanya, berikan kepada ku wahai Amirul Mukminin, adalah saya membawakan. Maka dia berkata tidak. Kemudian dia menyeberangi genangan tersebut. Setelah itu dia memakai kembali kedua sandal dan celananya. Kemudian dia mengimami orang-orang tanpa mencuci kedua kakinya terlebih dahulu. Sebenarnya kita tahu bahawa genangan air tidak lepas adanya najis padanya. Maksud genangan ini pernah takungan air. Lupa dan sebagainya. Jadi kita katakan bahawa untuk mengatakan dia najis pun tidak boleh. Kita katakan sebahagian genangan air itu ada najisnya. Jadi dia menunjukkan kepada kita bahawa dasar pembersihan tanah itu sebagai pembersih penyuci ada pengukuhan daripada dalil-dalil yang telah kita datangkan. Sama ada dalil daripada kitab yang menunjukkan bahawa dia sebagai gantian kepada pencucian kita daripada hadas kecil dan hadas besar. Begitu juga dia sebagai menunjukkan kepada kita bahawa dalam hadis-hadis menunjukkan bahawa dia juga sebagai penyuci kepada najis kalaulah penimpil kepada kasut kita. Jadi hadis yang telah datangkan ini sebenarnya dia, kalau yang kita lihat hadis yang 206 ini, dia ada kelemahannya. Di sini semua kita boleh lihat sahih ini bukan dia makna sahih saja dia kedudukan ya. Dan dia katakan dhaif bukan dhaif makna kedudukan ni. Di sini dia berarti maksudnya empat barang buku yang telah dikumpulkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah yang sahih. Maknanya sahih itu termasuklah yang sahih di sudut bahasa. Ini sahih daripada sudut umum lah, mutlaknya, iaitu yang sahih dan juga yang hasan. Yang hasan maksudnya. Jadi sebab itu apabila ulama mempertikaikan hadis ini, mereka melihat bahawa hadis ini dhaif, tetapi dengan jalan-jalannya, turuknya, dia kuat menguatkan antara sesama lain sehingga boleh diberhujah dengan. Jadilah dia hasan li ghairihi. Hasanun li ghairihi. Telah dikeluarkan oleh Ibn Sakir telah disebut tadi. Jadi dengan itu kalau kita lihat dalam dasar ini menunjukkan bahawa hadis ini ada kekuatan. Dari sudut boleh diambil sebagai dalil hujah kita dalam bab ini. Daripada hadis ini juga dapat diambil faedah bahawa azah yang dimaksudkan sini adalah najis. Dan dia mengarangkumi apa sahaja yang kotor, yang kita jijikkannya, yang kita tidak sukakannya, yang kita cukup hindarkannya daripada perkara yang najis dan yang bukan najis. Itu maksudnya azah. Dan maksud dari yang menunjukkan dia maksud adalah najis ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Fatahuruhuma at-turab." Maka penyuciannya, pembersihannya adalah dengan debu. Jadi tahur di sini bukan saja bersih. Bersih daripada kebersihan, tak, lebih kepada suci. Jadi daripada najis. Kerana tahur itu digunakan untuk lafaz yang digunakan sebagai pembersihan daripada najis. Dan dia menunjukkan juga bahawa dia adalah tahur, bukan sebagai kita katakan yang telah dibincangkan tentang istinja. Kita gunakan air sebagai tahur. Dan adakah istijmar itu sebagai tahur juga atau dia sebagai rukhsah sahaja, tak sama kedudukannya dengan air tersebut? Dalam bahasa ini telah dibincangkan, ada silap ulama. Tapi menunjukkan kita, kalau kita lihat, dia adalah tahur juga. Kenapa? Kerana Nabi SAW tidak pernah menyuruh seseorang yang telah bersuci dengan menggunakan batu tadi itu dikira sebagai orang yang tidak melakukan kesucian yang betul. Bahkan dilihat sebagai penyucian. Nah, jadi dengan itu kita katakan dia sebagai penyuci. Begitu juga kita katakan bahawa setiap penyucian daripada najis yang daripada kasut, khuf dan sebagainya, maka cukuplah kita membasuh atau menyapu dengan tanah tanpa menggunakan air. Dan ini balik kepada samahatu syariah, mana kelapangan syariat ini yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memudahkan bagi kita. Al-addinu yusrun, agama ini mudah. Jadi bukan amalan mudah mungkin ada kalau di tapi umumnya ramai orang berhujah agama ini mudah. Agama ini mudah. Jadi maksud di sini adalah setiap yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah keadaan seseorang itu tidak dapat lakukan atau didatangkan kesempitan sebagainya, datang kemudahan. Kita tahu. Dan ini bukan saja begitu, bahkan dia ada perintah yang asal pun yang diperintahkan atas manusia, kata hamba-hambanya, adalah perintah itu boleh dipikul oleh setiap genap manusia, melainkan yang keadaannya tidak dalam keadaan demikian, yang diberikan pengecualian. Jadi dasar perintah solat mudah. Kerana tak adalah kesukaran dalam ini. Boleh dilaksanakan oleh seseorang yang sihat, seorang yang mempunyai kekuatan, mempunyai keupayaan untuk lakukan dengan keadaan tidak ada keupayaan. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa seluruh dari perintah-perintah Allah sebenarnya ada kemudahan. Walaupun dinamakan sebagai pembebanan, tetaplah dia ada kemudahan. Kerana Allah Taala tidak membebankan seseorang melainkan dengan keupayaannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi menunjukkan ini melainkan dengan kemampuan. Jadi kemampuan itu menunjukkan bahawa tidak ada pembebanan yang luar daripada kemampuan seseorang. Ustaz, tu tadi kalau ada air kan dengan wudu kan. Kalau sebelum air wudu sampai kan dia tak ada wudu. Ustaz, wudu ni macam betul-betul ni kuat boleh melakukan sesuatu. Salah satu. Mana tu? Yang ini ke atau yang macam wudu tu? Mengenai dan juga minum mencucikan. Sebelum ada air, tapi ada wudu juga. Boleh mengenai wudu ya. Itu kalau wudu, kita kata dia setidak. Setidak. Kalau ada setidak, kalau kita pakaian kalau foto, tak perlu basuh dengan air. Boleh. Tak boleh. Dia hanya rukhsah tu hanya kasut. Tapi penekanan macam ikut. Okey, penekanan ikut di sini maksudnya adalah dia dinamakan sebagai tahur juga. Kenapa tahur? Kira-kira kerana dia menyucikan. Kalau menyucikan dah tak ada perlu sangsi-sangsian. Dari situ kita ada sama. Tapi daripada sudut kita katakan dia adakah sama seperti seseorang kalau nak misalnya menyucikan atau kita kata menyucikan kasut-kasut dia dengan air ataupun dengan ini mana lebih menghilangkan, kita kata tentulah menghilangkan akan air, tetapi tetap kita katakan bahawa hukumnya sama daripada sudut tak perlulah dia menyaksikan kesucian ini kerana telah dilakukan penyucian dengan melalui debu sebagaimana kalau dia bersucikan dengan menggunakan air. Begitu juga dalam istinja, dalam kita katakan tersebut kalau orang dah beristijmar, kita kata ada tak kurang baik, pergi basuh pun tetap. Dia telah beristijmar, kita kata telah lakukan yang wajib. Jadi kalau lakukan lebih baik, itu masalah khilaf juga. Ada sebagian mengutamakan istijmar daripada menggunakan air. Sebagian yang semua sudah mengatakan kumpul kedua-duanya lebih baik. Karena menggabungkan antara istijmar dengan air lebih baik lagi. Jadi ada masalah yang telah diterangkan oleh ulama berkaitan dengan kita. Soalan baik, itu kita kena wasi bahawa maksud kita adalah bukanlah untuk kita katakan air itu lebih, ini adalah lebih baik sama daripada air, tidak. Tapi menunjukkan bahawa apabila kita kata tuahur, tak ada orang mempertikaikan dalam masalah syariat atau syarat ini bahawa mengelekehkan perbuatan tersebut kerana dia adalah tuahur. Macam mana Ustaz kalau kata kena najis dan benda tu bau Ustaz, kena debu tapi dia masih bau, jadi dia kalau bau kasutan, sanksi kita dalam solat kan. Kalau kita kalau hilangkan najis ni, dia perlu kita lihat hilangkan ain yang tiga. Maknanya baunya, rasa dia, warna dia. Kalau warna dah hilang, rasa apa warna dah hilang, rasa dah hilang, bau dia tinggal, boleh tak sah? Dia kata sah. Salah tu. Tapi sebagai ulama menekankan warnanya saja yang dibenarkan. Kalau masih ada. Bau dengan rasa. Tapi macam mana pun kita katakan kalaulah sesuatu perkara yang tak dapat dihilangkan langsung melainkan dengan air, kita katakan kalau ini kita katakan sebagai tidak menyucikan, kita kata tak boleh. Kerana setiap kita katakan sebagai semunci. Jadi apa saja kalau ada kekurangan dari sudut bau memang pasti akan berlaku. Cuma kita katakan bahawa kita dah ada kemampuan tersebut sekarang ini untuk membasuhnya kan. Jadi sebab itu kita kata tak perlulah kita mempertikaikan. Jadi kalau kita berada dalam tempat yang mana air sukar untuk dapat, takkan kita mempertikaikan. Jadi kita akan pasti mengatakan bahawa boleh, sah, alhamdulillah. Jadi sebab itu kita katakan dalam masalah ini Allah SWT mula letakkan hukum kita kata hukumnya itu memang applicable lah kita kata pada semua keadaan. Semua keadaan situasi sekarang ini kita kata tak perlu kepada kita, kita boleh masukkan dengan lebih bersih. Jadi kita kata tak perlu, tak perlu. Kalau nak hilangkan macam masalah dan tidak senangan orang lain, buatlah seperti mana. Jadi kita dalam melakukan perbuatan perbuatan kita yang dibenarkan pun, jangan lakukan perkara yang berkhilaf adat orang. Kerana kita kalau berkhilaf daripada adat orang ramai, kita sengaja nak cari pasal dengan orang ini saja bahawa ini boleh sebenarnya kita berhujah, dia akan menyebabkan apa-apa kita rasa pertikaian yang tak perlu sebenarnya. Kita tak sihat juga kita tu. Sebab pada kalau kita benda tu sikit sangat, benda bukan benda dasar. Kalau kita berkhilaf tentang akidah kita bertekankan, ya tak kisah. Kerana ini tak ada apa kita kata tolak asuh. Tapi masalah ini kita bolehlah, kerana kita sebenarnya sebagai doat, kita sebagai ini kita sebagai doat sebenarnya. Macam mana kita akan syukur kalau orang tak dapat terima benda yang basic yang kita kata. Jangan jadikan isu dulu. Pastikan kita dekat isu yang lebih yang besar ini. Bagaimana kita dapat ajak dia kepada iman, akidah yang betul. Dia tak buat apa akidah betul kalau dah tak suka dengan itu, tak seguru dengan itu, macam mana kita nak bawa? Pandang pun tak nak. Misalnya, kalau seorang menilai bahawa lepas bangun daripada rokok, apa namanya? Sedekah. Atau pasarannya? Kapal. Ataupun kita kata. Bagi dengan itu, kalau dia letakkan dadanya, sebagai sunnah bagi pendapat dia, tapi kerana orang ramai belum pergi menerimanya, tinggalkan perkara itu, tak masalah. Jadi, apabila kita katakan dengan tinggalkan perkara tersebut, dia bukan namanya tak buat apa-apa. Semua solat itu, semua orang-orang ramai, dia tak membuatkan itu. Kerana tak ada faedah dengan datangan perkara tersebut sehingga menyebabkan orang apa datangkan isu sebagai kita sesat dan sebagainya. Tak ada orang benda gini boleh kita sesatkan orang. Mungkin jadi boleh sesatkan orang, kita kata. Ganja. Jadi kalau tidak bertanggung kerana kejahilan yang amat sangat. Benda itu masalah fikir. Macam mana boleh sesatkan orang dalam masalah fikir? Kan? Tak boleh sebenarnya. Tapi kerana kejahilan yang amat sangat. Jadi kita berikan mereka baru datang masuk kampung. Jangan kita buat benda-benda yang sangat-sangat kita dapatkan kecantilan. Kalau boleh buatlah sesuatu yang biasa. Dan gue tak mungkin kita nak menghidupkan sunnah yang dah mati dah. Sunnah matukar Ustaz. Sunnah matukar. Mahjurah. Boleh tak masalah, tapi pastikan kita buat pada kadarnya. Pada kadarnya. Yang ini perlu kita ada dasar ni, dia kata. Takhirul bayan ila waqtil hajah. Dengan takhirul bayan an waqtil hajah tak boleh. Takhir baik law waktu hajah pada mengakhirkan atau melambatkan penjelasan penerangan pada waktu yang diperlukan, tak boleh lah. Tapi kalau kita dah masuk satu kampung baru nak tinggal di kampung tu, kita boleh lakukan takhir bayat ila waktu hajah. Kita melambatkan penerangan pada waktu yang telah kita tentukan ni. Ini dah time ni kita cakap. Tapi sebelum tu kita buat report dia. Report dah baik. Tunjukkan bahawa kita ni alhamdulillah muslimin yang apa yang kita kata seperti mereka. Kerana tidak dai ni kita kata akan balik pada akhirnya dia kata waqala innani minal muslimin. Sesungguhnya aku adalah daripada kalangan orang-orang Islam. Sama seperti kamu. Tak mengatakan aku special daripada kamu. Tak. Aku obvious kan. Kalau kita special daripada kamu dan dinaikkan diri dia daripada orang lain. Dan ini menunjukkan bahawa dia telah meletakkan jalisan. Di mana? Jangan. Orang ni semua wahabi, Ustaz. Orang ni semua wahabi, Ustaz. Tiba saya salafi. Tiba saya salafi, Ustaz. Orang semua wahabi. Jadi alhamdulillah, dia kena ajar surat ini, kita kata mengambil perhatian. Jadi ini rasa-rasa kita kata perlu. Terutama dalam kita nak berdakwah ni. Dari tempat-tempat yang dia kata. Sebelum ni kat Malaysia misalnya kan, kita baru tempat yang baru. Kalau dah kampung kita, alhamdulillah kita dah tahu. Boleh kita laksanakan. Sikit-sikit kita nak perkenalkan. Tak ada masalah. Saya lihat sebab di daerah Jawa Barat. Pokok sana, Ustaz. Pokok sana, Kedah. Semua baru nak lagi. di Indonesia, saya ada alhamdulillah. Walaupun dia masih baru dakwah dekat daerah kawasan tu, tempat yang kita buat ni. Tapi alhamdulillah, si salah satu daripada ikhwah kita, dia dapat assimilate, apa dapat bergaul dengan mereka semua. Sampai imam kata imam kalau nampak dia dekat imam di surau tu, kalau nampak dia disuruh jadi imam. Ya, imam dia ikut usaha sunnah. Jadi dengan itu kita katakan hubungannya perlu kuat. Kalau hubungan tak kuat dengan orang, kita nak dakwah sebenarnya siapa? Bukan kita nak hidup seorang, kita nak hidup bermasyarakat. Jadi kalau kita dakwah pun kita ajak orang kepada perkara yang mereka boleh terima. Kerana kita disuruh mengatakan atau mendakwah dengan apa kadar pemahaman mereka. Khatibun nas ala qadri uqulihim aturiduna ayukadziballahu wa rasulahu. Bertuturlah bermanusia dengan kadar kemampuan akal fikir mereka. Adakah kamu ingin mereka mendustakan Allah dan Rasul? Kita bawa semua hadis yang sahih semua. Tapi benda tu memang mereka tak pernah dengar. Orang tu tak faham. Tak faham dan sebagainya. Terus katakan orang ni, kalau aku ini maka syiriklah kamu. Kita terus datangkan perkara seperti ini. Kita dah. Terus datang dah hikam aku. Dah besar. Jadi balik kepada penerangan. Sikit-sikit. Ilmu itu, kita belajar syariat atau belajar Quran dan Sunnah ni dengan membawa manhaj Rabbaniyah. Allah telah berfirman, kunu Rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu Rabbaniyin, pada golongan yang Rabbani, di atas apa yang kamu mengajarkan kepada kitab dan apa yang kamu belajarkan. Jadi ulama mengatakan atau seorang sahabi mengatakan bahawa Rabbaniyah itu belajar atau mengajar secara Rabbaniyah ialah mengajar daripada ilmu yang kecil kepada ilmu yang besar. Maknanya bukan terus kita kenalkan ilmu besar. Terperanjat mereka. Dia takut. Takut. Jadi yang kita bawa sikit. Basic dia kata. Dalam kita berbincang orang, kita bawa pada basic yang mana mereka semua sedar itu penting. Siapa tak setuju bahawa kita perlu cinta kepada Rasulullah? Semua setuju. Siapa tak setuju bahawa kita perlu mentauhid dan Allah? Semua setuju. Jadi kena buat ini basic ni buat. Tapi buat tu kembangkan sehinggalah kita bawa dapat mengasaskan mereka dasar dan pokok. Jadi itu yang kita katakan daripada bab tadi tu. Soalan awak? Soalan awak? Tak mazam. Soalan azam tu? Soalan apa tadi? Soalan yang saya dah terlupa dah apa dasar awal pada adun pokok tu nak bagi bau tu. Kalau masuk buka dalam mana awak ni? Baik, kita pergi pada nak tanya sikit tentang cara dakwah Rabbaniyah tu. Kalau kata kebiasaan orang-orang muda yang baru nak ambil sunnah, dia akan bagi tahu kamu ni salah yang ni betul. Adakah masa dia tak hikmah? Sebab dia dah katakan, dia pun kalau kita mula kenalkan dia pada sunnah tu, kau salah-salah tu tak terima juga. Sebab kita dah lihat, kita suruh diingatkan, macam mana awak dapat kenal sunnah? Dia menyampah lah. Salah, tak boleh. Apa ni? Apa ni tak boleh? Jangan tahu. Apa ni semua tak boleh? Apa yang boleh pun tak tahu. Itu tak boleh. Ini tak boleh. Itu tak boleh. Kita salah bukan pandang. Jadi apabila kita depankan mereka dengan cara berjalan, tapi bila-bila ni, ikhwan-ikhwan muda kita kan? Ikhwan-ikhwan muda kita kan melihat dalam keadaan mereka ghirah kepada agama. Bagus, ghirah itu bagus. Tapi perlu dikadarkan. Perlu mereka sadarkan bahawa keadaan mereka macam dahulu. Saya dapat surah macam mana tu Ustaz? Saya dapat surah. Belum ni seorang sahabat Ustaz. Berbual-bual dengan saya, sebab juga sama. Kau pergi tanya kau pergi Ustaz je. Kalau apa hukum ni kalau kita tidak mengamalkan hadis-hadis dalam sahih? Saya tanya satu Ustaz tu Ustaz. Dia cakap, kalau kita tak mengamalkan hadis dalam Bukhari Muslim boleh jadi kafir. Tapi dia tak mengamalkan. Itu yang saya tinggalkan Ustaz. Kemudian saya banyak baca. Interaksi banyak. Alhamdulillah. Jadi ada tentang orang yang apa individu ataupun yang dalam perincian dia tak amalkan, kita kata kemungkinan kelemahan manusia, mungkin kelemahan. Tapi dasar kata betul. Jadi kata betul. Jadi ilmu tu kita kata kita dapat faedah daripadanya. Jadi apabila kita nak pelaksanaan, kalau kita kata memang itu salah, kita tahu kelemahan kita cara pelaksanaan. Jadi itu adalah kelemahan kita kata dari sudut praktisnya dan kita pengamalannya. Tapi kita kata memang betul. Perkara ini kita kata kita harus tak berikan dengan kita kata dosis yang tepat. Dia punya apa? Dia punya obat tu haruslah dengan kadar yang tepatan. Supaya kita jangan jadi fitnah kepada orang ramai. Orang ramai pun terfitnah dengan kita. Jadi fitnah maksudnya adalah ujian. Bukan fitnah sebagai itu, ujian. Ujian kita kepada orang ramai ini kita kata ialah kita perlu bersabar di atas apa yang mereka berikan kepada kita daripada yang menyakitkan kita. kita berdakwah pada orang ramai daripada dosa-dosa hadapan kita juga mempunyai fitnah ujian juga padanya. Pergi orang ni buat ganti ganti nak bergaul dengan dia ke tak? Kalau dia seorang yang mengharapkan ganjaran daripada Allah, pasti dia akan bersabar. Bersabar dan bersabar dengan kita dan adalah menunjukkan berikanya kebaikan. Kerana kalau mereka boleh bersabar dengan benda-benda yang baru kita datangkan, menunjukkan mereka masih lagi ada sifat-sifat yang kita murni yang ada yang boleh kita boleh memanfaatkan. Jadi dengan itu kita kata kedua pihak kita kata وَجَعَنَّ بَعْدَهُ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْدِرُونَ. Kerana kami jadikan antara kamu dengan mereka ini fitnah, adakah kamu bersabar? Jadi itulah kita kata urungan doa dengan mendu'uin haruslah kita kata saling sabar. Dan itu adalah dasar sebab ini bab kita pembelajari, kita pelajari dalam bab cekut dakwah atau kefahaman dalam kita berdakwah. Tapi tidak mengabaikan dasar-dasar yang penting kita tahu bagi dasar dalam dasar apa dakwah itu. Saya nak tambah kan. Saya nak cuba campur dengan orang surau saya. Dia biasa di Johor, habis je dia bersalam. Jadi beberapa kali dia tegur lah. Kenapa tak nak macam orang, kenapa tak nak tulang salam? Jadi banyak kali dia kata untuk tak nak bercampur. Jadi saya sarankan awak jumpa sesiapa daripada kaum muslimin bersalam. Adanya saat bersalam. Tapi dalam konteks itu tak bersalam. Saya suruh duduk tunggu solat dan salam awak. Lepas solat, ni salam lagi lah. Jadi dah tak ada lagi salam. Untuk komuniti surau yang kecil, benda ni susah nak lakukan. Betul, saya faham. Cuma yang kita katakan, elakkan daripada dia punya tak punya point adalah dia pun tak boleh bercampur. Jadi kita bercampur dengan dia sebelum lagi solat kita bercampur. Jadi untuk menentangkan kalimah sebagai hujah awak tak bercampur, kena tetapi jadi baru bercampur kita. Baru tadi makan minum kopi dengan kita. Jadi kita kata dia susah nak kata dia. Jadi apabila poin itu kita dah hilangkan. Oh tak baik kata saya tak campur tadi, kita baru makan tadi, baru minum kopi. Sama-sama dia berbual. Dia dah bagi satu label kepada kita. Jadi nak tak boleh lah. Tak boleh. Tapi pertanyaan yang awak lakukan adalah usduk ma'Allah. Mana benar-benar jujur kepada Allah. Inginkan mereka dapatkan hidayah. Jadi orang usaha sesuatu tu nak usaha dengan ini, dengan apa, dengan harapan mereka dapat hidayah ni, dia kesan lain daripada awak buat dengan awak nak berasing dengan mereka, nak selamatkan diri kita sendiri daripada bid'ah. Ini lah kita masalahkan diri kita daripada bid'ah. Tapi kita rasa tidaklah kita abaikan mereka, kita cuba macam mana jalan ini tak kena, kita cuba jalan ini. Jalan ini tak kena, kita cuba gunakan teknik lain. Jadi itu kita punya usaha korban, korban. Tapi kita kata jangan dengan dasar kita ni nak bergaul, kita buat. Tak boleh lah. Dasar kita nak bergaul, kita buat perkara-perkara yang dilarang atau perkara-perkara yang tak bukan sunnah misalnya. Tidak, itu bukan dasar kita di perbincangan. Tapi kita kata tetap orang akan lihat bahawa kita betul-betul jujur dalam kita nak berkawan. Jujur-jujur dalam kita nak bermasyarakat. Ustaz, tapi dalam apa konteks hari ini sekarang, orang pandang kita lain, dia dah lain. Dia pandang kita lain, dia dah lari. Bakri bertahun-tahun saya dekat surau tu. Dah tak boleh jadi imam lah. Ustaz, kalau kita pergi janggut, kalau kita pergi izbah je, Ustaz. Wah, ni korang dah tahu wabi, Ustaz. Kalau Ustaz, sebab apa masyarakat sekarang, diorang kempen, ini ajaran yang menyelewengkan mereka. Dia orang takut. Nak kena banyakkan kuliah lagi dah, Ustaz. Jauh Seperti saya cerita kamu lepas dengan saya balik dari Melbourne. Selama saya dah tinggalkan saya balik sini, saya dah jadi wabi. Jadi, saya dah ceritakan dengan orang-orang kalau yang macam ini kita nak rapatkan dia, saya cerita je. Saya dah bikin masalah. Saya pindah satu kampung. Pindah satu kampung tu, saya bikin rumah. Bila saya bikin rumah, saya tanya orang kampung tu, siapa yang pandai cat rumah kat sini? Pakcik tu cakap datang pakcik tu datang dekat saya, ni pakcik yang pandai cat rumah. Dalam kampung ni dia seorang yang cat rumah. Okey, saya cakap pakcik catkan rumah saya sini putih, sini hijau. Lepas minggu boleh siap. Dia cakap boleh. Lepas saya balik tu, dia teringat Yusof ni orang Islam. Kenapa kita tak diselamikan sikit rumah ni? Tak kerawang-kerawang, kita kira-kira jauh-jauh ini sikit. Ya betul. Tapi nanti lepas minggu saya balik, saya buka pintu rumah saya itu tadi. Saya buka, saya cakap putih. Saya cakap sini putih, sini hijau. Itu dia yang saya minta dia begitu lah. Dia cakap, oh nak awak nak kerawankan Islam kan dia. Tahu orang-orang lain juga akan faham. Saya cakap dia, begitulah Rasulullah. Dia tinggalkan kita hadis Al-Quran. Hadis 40 orang apa lagi? Al-Quran tu cuma di situ kita kaji, kita belajar. Habis yang kita kerawankan ni siapa tu? Yang masuk rumah ni nak kasi gaji? Tak ada. Rasulullah tak kasi kepala ke? Tak ada ajar. Mungkin kita, pasal itu kita tambahkan perkara yang tidak Rasulullah. Hadis dan Al-Quran jadi hadis. Contoh ni satu faedah kita dapat. Jadi apa yang dia katakan tadi bahawa dasar kita maksudnya apa? Bukan kita putus asa. Poin dia adalah dia kata dakwah ni berjalan terus. Kita tetap akan berusaha bagaimanakah kita dapat memberi faedah. Kerana tak ada satu perkataan yang lebih baik daripada mengajak orang kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Saya Nabi bermakna waman ahsanu pada sini adalah tiada orang yang lebih baik perkataan ini daripada mengajak kepada Allah Ta'ala dan beramal salih dan mengatakan selepas itu innani minal muslimin, aku adalah sebagian daripada orang Islam seperti kamu. Tak ada kita kata aku salafi, aku wahabi yang mana. Tak ada, kita tak ada gitu. Jadi kita tak meletakkan diri kita pada kadar yang mana kita lebih tinggi daripada kita. Tak ada, kita beramal Islam seperti inilah kita sebenarnya. Inilah kita yang maksud untuk beribadah kepada Allah. Cuma perlu murnikan lagi ibadah itu. Jadi perlulah kita memastikan amalan itu diterima. Perlulah dia telah terletakkan emphasis sebelum ini. Maka dia akan lihat bahawa dengan itu apa yang kita bawakan bukan benda yang kita lihat. Kita inginkan keburukan kepada dia, tapi inginkan kebaikan. Dia faham bahawa kalau kita dia faham bahawa kita inginkan kebaikan kepada dia, insyaAllah orang akan terima. Tapi masalah belum lagi faham. Masalahnya belum lagi faham. Jadi macam nak fahamkan, perlu usaha. Macam-macam usaha perlu dilakukan. Tak faham-faham masalah. Tapi jangan putus asa. Ada orang yang kata, ini pengampu ni dah sawa'un alaihim antartahum amlam sultahum la yu'minun. Sama saja keadaannya, kalau kau berikan peringatan atau tak beri peringatan, mereka tak akan beriman. Tak boleh mencari, dia berkata. Putus tak? Putus. Tak boleh. Kalau putus, dia ingatlah. Dalam dakwah, kita boleh gunakan macam ini. Dalam dakwah kita Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 90 tahun. Jangan hirs ala hidayah. Kalau kita selagi ada ke dalam hati kita ni ada perasaan kita kepentingan untuk orang ramai dapat hidayah, bagaimana Nabi SAW akan rasa risau sedih kan? Kalau orang tidak terima dakwah ni, begitulah kita. Kalau kita ada sikap seperti itu, insyaAllah kita sentiasa dalam hidayah. Kenapa? Kerana kalau kita masih lagi prihatin terhadap hidayah orang lain, maknanya masih ada kita pentingkan hidayah. Tapi kalau dah tak pentingkan hidayah orang lain, dalam hidayah diri kita sendiri kita tak pentingkan. Dalam seleksi atau kita stacking aja kita ada. Jadi tinggalkan mula solat zuhur berjemaah, solat isyak berjemaah. Dan apa masalah lagi? Kerana kita dah tak ada perasaan untuk memelihara hidayah yang Allah berikan kepada kita dan menyampaikan hidayah yang Allah berikan kepada orang yang untuk Allah berikan kepada orang lain. Itu penting kita ada. Itu dasar. La'allaka bakhi'un nafsaka. Dan adakah engkau ingin membuat aku merasakan dalam keadaan kesusahan, suka kesedihan sampai membawa kau juga kamu tak dalam keadaan itu terhanyai tadi kan? Itu menerangkan bagaimana Nabi SAW kalau tak dapat, orang tak dapat, tidak menerima dakwah, dia akan merasa sedemikian. Jadi itu dasarnya nama Allah. Baik, kita balik kepada hadis ini 207. Kita pergi pada kata-kata Syekh Islam dulu sebelum kita pergi pada sini. Beliau mengatakan lam ya'murin Nabi sallallahu alaihi wasallam amran 'aman bi an tuzala najasatu bil ma'i وقد أذن بإزالتها بغير ما في مواضع الاستجمار ونعلي وزير المرأة وهذا القول هو الصواب. Jadi sini kita ada dalil yang lain juga menunjukkan yang mengukuhkan itu. Jadi ini menerangkan Syekh Islam yang memang mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan satu perintah yang umum bahawa untuk menghilangkan najis-najis perlu dengan air. Dan telah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membenarkan untuk menghilangkan najis dengan tanpa air di banyak tempat-tempat seperti istijmar, seperti na'lain, ini dengan kasut, dan juga zailil ma'ah, wanita yang kita lihat pakaiannya labur di jalan akan menyapu tanah. Tapi Nabi SAW mengatakan dia akan dibersihkan dengan tanah yang lain. Jadi dia menunjukkan bahawa dibenarkan. Jadi inilah menunjukkan kepada kita bahawa bahawa tanah itu mempunyai ciri-ciri penyucian yang penting. Jadi dengan itu kalau kita lihat adalah dasar kita mengambil hadis ini sebagaimana yang dilanjutkan dengan hadis-hadis yang boleh diterima hujah ini. Hadis daripada Abu Hurairah itu. Nah, hadis daripada Muawiyah bin Al-Hakam. Wa'an Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi salata la yasluhu fiha shay'un min kalam an-nas innama huwa at-tasbih wa at-takbir wa qira'atul Qur'an. Rawahu Muslim. Dari Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya solat ini tidak memudaratkan di dalamnya apapun dari perkataan manusia, ia adalah tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. Ini kisah Muawiyah yang masyhur, kita semua tahu hadisnya. Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Al-Hakam Al-Sulami, yang tinggal di Madinah dan termasuk orang Hijaz. Tafsir hadis. Sebab munculnya hadis ini adalah bahawasanya ada seorang yang bersih, kemudian Muawiyah menjawab padahal dia sedang solat. Maka para sahabat memperingatkannya dengan syarat-syarat yang dia fahami. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan hadis di atas yang sebenarnya ada berapa model lafaz yang diriwayatkan. Maksud tidak benar ialah tidak sah solatnya. Dan termasuk di perkataan manusia dan berbicara kepada manusia atau menyahuti mereka sebagaimana yang ada dalam kisah di atas. Dengan begitu jelas berbicara di saat sedang salat akan membatalkan salat itu sendiri, baik ucapan tersebut dalam rangka membenahi salat itu sendiri atau yang lainnya. Akan tetapi ia perlu untuk bicara memperingatkan orang lain yang sedang memasuki masjid, maka akan kami bahaskan hukum dan caranya. Hadis ini juga menunjukkan bahawa jika yang berbicara tersebut tidak tahu bahawa hal itu membatalkan salat, maka salatnya sah, ia dimaafkan kerana tidak tahu, kerana Rasulullah SAW tidak memerintahkannya untuk mengulangi salatnya. Ungkapan beliau innama huwa artinya ia adalah bahawasanya lah, innama huwa bahawasanya ia adalah menunjukkan bahawa ucapan yang diperbolehkan dalam salat ialah tasbih, takbir, bacaan Al-Quran, kerana itulah yang disyariatkan ditambahkan dengan doa-doa yang disertakan padanya sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini. Jadi daripada hadis ini kita dapati bahawa Nabi SAW menetapkan atau mengatakan bahawa atau telah menerangkan kepada sahabat Muawiyah bin Al-Hakam ini tidak sah solat itu kalau Allah ada di situ perkataan-perkataan daripada perkataan manusia. Perkataan manusia ini kalau kita lihat daripada dalil, kalau tak setuju bukan perkataan manusia lah. Siapa yang cakap? Manusia juga. Tapi bukan maksudnya manusia ini, perkataan manusia ini adalah perkataan yang dikeluarkan oleh manusia. Tapi maksudnya sini adalah perkataan yang disampaikan atau dikatakan kepada yang lain. Kerana kalau kita dalam kita tashmis al-afis, dalam kita menjawab bersinan seseorang, orang yang bersin mengatakan Alhamdulillah tak ada masalah. Tapi kalau orang yang menjawab pula, dia akan kata Yarhamkallaka, ini balik pada awak. Jadi dah berbual dia dengan orang lain. Jadi dengan itu, samalah seperti dia berbual dengan manusia, perbualan manusia. Maksud itulah maksud daripada suruh perbualan manusia itu. Jadi dengan itu kalau kita lihat pengingkarannya terhadap perkara tashmid al-afis. Jadi ulama mengatakan kalau seorang bersih dalam solat, boleh tak dia mengatakan Alhamdulillah? Kita kata boleh. Kerana dia tidak melanggar daripada perkataan manusia. Tetapi adakah orang lain menyahutkannya? Tidak. Orang tak salah boleh. Tapi kalau dia dah jawab, kalau dia dengar, jadi Allah beri dia waktu. Kita akan demikian. Kerana tak kata Nabi Nabi kalau dilakukan dia sama seperti orang yang menjawab itu. Kerana dia dah menjawab, dia dah menuntut dengan seseorang itu dengan perbualan manusia. Kerana kalau kita berbual dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak berbual dengan manusia. Kita sedang bertutur kepada Allah SWT, bermunajat kepadanya. Sama ada kita membuat tasbih ke, bertahmid ke, bertakbir ke, berapa sebagainya. Semua kita sedang menunjukkan kepada Allah. Jadi perbualan kita dengan Allah tidak ada masalah. Perbualan kita dengan Allah tidak ada masalah. Dan di sini juga menunjukkan hikmah daripada kita katakan hikmah daripada penjelasan Nabi SAW kepada sahabat. Tidaklah dia memarahinya. Dan hanya dikatakan di nama dah disebut bahawa dia bahawa sebenarnya yang layaknya adalah tasbih, takbir dan qiraat Al-Quran. Jadi Nabi SAW menerangkan bahawa solat ini tidaklah selayaknya atau tidaklah dibenarkan dalamnya perkataan sedikit berkata-kata manusia. Dengan itu menunjukkan kepada kita Nabi SAW dalam masalah ini menunjukkan kepada kita dia tidaklah mencari dengan pengingkaran yang kalau seorang itu dalam melakukan keadaan berpengetahuan. Satu kemungkaran yang dilakukan dalam keadaan berpengetahuan dengan keadaan yang tak berpengetahuan tidak boleh samakannya. Sebab so, seorang sebagai tuan yang balik pada bab tadi, seorang kita lakukan benda bid'ah. Ini semua bid'ah, benda-benda bid'ah. Kita mengingkar, benci dia. Dia kata kerana dia tak tahu, kalau dia tahu mungkin dia tak buat. Jadi dia jahil lah pada kata tersebut. Tapi kalau orang yang tahu dia bid'ah dia buat, ini maka kata ingkar mesti mesti keras sikit. Tapi kalau dia seorang yang jahil, tak boleh kita samakan. Jadi kadang-kadang kita harus bezakan antara orang yang berlaku, dia pakai perkara yang sama. Tapi satu melakukannya atas kejahilan, satu melakukannya pula di atas pengetahuan. Jadi kita kata beza pengingkaran kita terhadap ini. Jadi sadarkan kita ini pengingkaran itu. Jadi perlu kita kena kadar terus sebab kita kata tidak boleh kita terus merangkulkan mereka satu bakul. Nanti kita akan melakukan kesaliman. Sedang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri kita tidak memberikan kemaafan kepada mereka kerana tersilapnya mereka, kerana kita kata terlupanya mereka. Jadi kesilapan yang berlaku, kita tahu bahawa kita pun ingin Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita telah kita berlaku dan kita tersilap. Sebab itulah kita dan mereka yang melakukan kesilapan ini, kita haruslah mempunyai syafaqah juga. Jadi kita perlu beritahu mereka tentang keberatannya ini sebagainya, sampai mereka sendiri sedar. Dan tak perlulah kita ingkar seperti ingkar kita ingkar seorang yang mengetahui, seorang alim yang melakukan, beza dengan seorang yang jahil melakukan. Tapi sekarang ni yang orang lama yang tak terpadu, pada saya dia bukan jahil. Dia orang orang yang mengajar dia orang bagi dia orang faham salah tu, so dia orang salah faham. Dia tersilap. Masuk bab tersilap. Dia jahil dan juga tersilap. Orang itu jahil tak? Orang yang tak boleh jahil, jahil. Jahil yang murakab. Jahil apa? Jahil ni jahil yang apa? Saya beli full lah saya. Jahil ni murakab maknanya apa? Betul-betul. Maksudnya dia tidak tahu dia ni jahil. Itu masalah berlaku. Jadi bagaimana kita tahu kejahilan ini ada dasar ni? Ada jahil yang basit, yang biasa yang ringan. Ada cepat, itu dia namakan. Ada orang pula jahil merakam, mana jahilnya apa kira tu cakap dia salah, dia tak kata dia salah. Awak lah yang salah. Jadi kita katakan bahawa dengan ini kita katakan bahawa orang begini pertama sedarkan mereka dulu kejahilan ini. Banyak orang kita kata kita nak ubatkan mereka dengan kejahilan murakab ni, kita sedarkan mereka kejahilan mereka. Kalau kita sedar tentang kejahilan mereka, baru mereka diikut turun, baru mereka dicari. Masalahnya siapa yang kita nak sedarkan lah, dia cakap. Kita ada tadi tentang apa, tentang bab-bab kalau berhujan orang yang jahil merekap ni, kita kata selalu kita datangkan dengan dasar, kita lihat kencangan dia. Jadi dia akan terus turun dia punya ego pada memahami. Tapi kalau tidak susah. Ustaz, orang yang jahil merekap susah kita nak kembalikan dia. Dia punya apa? Dalil atau moyang aku hafiz Quran. Quran kata. Tak, dia diam dah. Cakap dia diam dah. Awak jalan kan, dia lah yang jahil tu lah. Lagi datang. Tak apalah, kita rasa itulah ujian kita. Jadi Allah uji kita dengan kata-kata yang mungkin menyebabkan kita rasa sama ada putus asakan kita atau mengubah niat kita. Kita sekarang bukan, kita bukannya ni, kita nak tunjukkan kepada yang kita pula kepada dia. Dan bila kita tunjukkan kepada yang kita kepada dia, kita menjengkelkan dia pula. Ini kita tu bukan dakwah. Itu bahaya tak? Haa, itu bahaya. Lepas tu kita kata, ujian, sebenarnya ini ujian. Kawan nak suruh pula. Ujian. Lepas tu kita ujian. Ujiannya sama ada kita pun buat demikian. Jadi sebab tu kita kata, inilah dakwahnya. Kalau kita nak berlaku, nak kembali pada jalan yang Nabi SAW tunjuk, maka kita kata, kita lah orang pertama yang memperhiaskan diri kita dengan akhlak Rasulullah SAW. Nabi SAW diberi biksu, dia pun dianiaya, dicokek, dicampakkan najis kepadanya. Dan macam-macam kata dihina. Nabi tak pernah pun, sekali pun, membalas dendam terhadap apa yang mereka lakukan kepada dia. Tapi dan tak pernah Nabi SAW marah pun di atas hak-hak dia, tak pernah. Ini kita. Kerana kita ada muhasabah. Adakah kita mengajakkan kepada dakwah salafus salih ini? Adakah kita mengikut pada akhlak salafus salih? Itu kita harus memikirkan juga. Supaya kita dapat muhasabah. Kerana kita ada tugas yang besar. Mengajak orang kepada Allah dan Rasulnya dengan memahami atas kefahaman yang betul kefahaman salafus salih. Kita berpegang kepada akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah ni bukan satu benda yang mudah kita ajak orang. Sehingga sebab kadang-kadang kita kata kita faham, tapi kena belum kita faham. Banyak lagi benda yang kita belum faham daripada kita dah faham. Jadi sebenarnya kita semua sambil kita memahami atau mendalami ilmu ini, kita mengajak orang. Hanya kita kata kita cukup mengajak orang itu sama-sama bersama kita belajar. Jadi dengan itu dapat kita mempunyai perspektif yang betul. Kita tidak ada kenaikan atau meletakkan diri kita lebih tinggi daripada orang lain dan sebagainya. Okey, masa pun dah. Kita dah cakap mana? Okey, kita akan datangkan faedah juga. Apa yang boleh diambil faedah daripada hadis ini adalah kalau apa perbualan dengan seseorang walaupun hanya dengan berdoa akan membatalkan solat. Tapi di sini faedahnya kita katakan kenapa orang solatnya tak dibatalkan. Pertama kita katakan bahawa dia telah melakukan yang tak dilakukan jahil. Kedua kita katakan hukumnya baru saja diperkenankan. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa dia adalah kalau dah tidak dasarkan daripada ini kata membatalkan kita tak boleh menjadi rukun atau tak boleh jadi syarat. Sebabnya kita kata tidaklah demikian. Kerana kita katakan bahawa dalil ini menunjukkan keringanan pada dia, tidak dah disuruh untuk mengulanginya. Walaupun sebagian menurujah bahawa dia tak ulangi salatnya itu, menunjukkan bahawa kalau kita katakan dia tidak sedar, dia jahil, maka digunakan. Tetapi kita dapati bahawa dasar rasa yang lain menunjukkan walaupun seseorang itu lakukan dalam keadaan jahil, tak diterima juga. Di antaranya kalau seorang menyembah kepada selain Allah dalam keadaan jahil, tetap tak diterima imannya. Kalau seorang melakukan kesyirikan dalam keadaan jahil, tetap tak diterima. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita ada amalan-amalan kalau digunakan keuzurannya, kejahilan saja, tidak ada boleh diterima. Seperti seorang mengatakan bahawa solat tak wajib, tak boleh diterima. Kerana dia kata dia belum belajar, dia setahu aku belajar tak mengatakan perlu wajib. Jadi kita kata tidak boleh terima. Kerana benda ini adalah benda yang maklum daripada agama yang tidak ya, secara darurat. Mana tak boleh tidak, mesti seorang mengetahui ini. Tetapi kalau berlaku di tempat yang berbeza daripada tempat kita, misalnya kita pergi ke satu hutan, Hamilton. Kita ajak orang berislam Islam yang mereka, tapi mereka tak solat. Kerana belum dapat pemerintahan begitu, solat wajib, kita pun dah balik rumah. Jadi kita katakan di sini adalah kalaulah dia tak dapat, dia tak boleh samakan dengan mereka ya. Yang tak tahu. Yang tak tahu. Sebab kita ada mereka yang hidup dalam masyarakat yang penuh dengan ilmu, dengan ulama dia, dengan ustaz-ustaz dia. Tidak ada uzur bagi mereka untuk mengatakan tak tahu. Jadi di situlah kita katakan tidak tahu itu, kejahilan itu haruslah dinilai dengan keadaan ini. Sebab itu tak ada orang boleh berhujah kalau dekat negeri Saudi misalnya, dia tak tahu bahawa syirik ni atau dia tak tahu sihir ni haram. Tak ada orang tak tahu. Semua orang tahu. Satu masyarakat negara itu semua tahu. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa di sinilah datangnya keuzuran jahil itu sama ada diterima atau tak diterima, berbalik kepada keadaan. Begitu juga kita katakan bahawa apabila seseorang itu bertutur dengan manusia, akan berpalinglah dirinya daripada bertutur kepada Allah, mukhatab Allah, munajat kepada Allah. Jadi enggak boleh dia tidak bermunajat kepada Allah. Jadi dia sedang buat. Jadi dengan itu kita katakan sebab itulah daripada surah itu dia bercanggah dengan perbuatan solat itu sendiri. Sebab itu ulama mengatakan adalah mustahab bagi seseorang itu untuk datangi solat dalam keadaan hadir hatinya dalam solat. Tidaklah melalaikannya sesuatu, atas sesuatu. Begitu juga dalam keadaan apa, dalam tidak melalaikannya lah. Tidak melalaikan dengan kata-kata ataupun dengan keadaan-keadaan, ataupun tidaklah menghayalkannya atau menghilangkan tumpuan hati itu kepada perkara-perkara yang mungkin dia belum lagi buat atau dia tidak buat dan sebagainya. Dan di sini menunjukkan kepada kita bahawa seseorang itu dalam keadaan dia bersolat juga boleh melakukan juga amar ma'ruf nahi munkar. Begitu juga dia boleh melakukan perkara-perkara yang mana menyebabkan kita katakan keperluan solat, seperti pergerakannya, seperti isyaratnya dan sebagainya. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa isyarat-isyarat yang diperlukan tidak ada masalah untuk kita lakukan dan tidak membatalkan seseorang itu mengeluarkan isyarat-isyarat tersebut. Sehingga sahabat yang mengeluarkan, sama sahabat yang memberikan isyarat itu agak, kita kalau kita tengok agak keras isyaratnya, agak besar kebuat pergerakannya, tetapi pergerakan itu tidaklah membatalkan solat mereka. Dan menunjukkan bahawa pergerakan balik hukumnya kepada lima hukum ini, lima hukum Islam. Apa kata boleh pergerakan itu jadi wajib, pergerakan itu menjadi sunat, pergerakan itu menjadi mubah, harus, dan pergerakan itu menjadi makruh, dan pergerakan menjadi haram. Dan ini baik kalau kita dapat sentuh pelajaran bab pergerakan ini dalam waktu diterangkan oleh Syekh Utaimin Rahimahullah dalam bab pergerakan dalam salat. Kebaikan kalau kita dapat ini. Jadi balik kepada ilmu tadi kita katakan, Syekh Islam Ibn Ta'ala mengatakan, sebelum kita pergi balik, di sini faedahnya adalah kita lihat Nabi SAW tidak memerintahkan Muawiyah untuk mengulangi solat ini. Dan kenapa, dan tidak bertanya kepadanya adakah dia berkata-kata kepada solat-solat yang lepas. Tetapi dia mengajarkan benda yang patut diajar pada waktu itu, yang dia perlukan hari itu, iaitu belajar agar solat tak boleh berkata-kata. Sedangkan ada hajat juga untuk kira kita lihat kita tegur. Jadi solat-solat kau yang lepas macam mana? Kau solat bercakap. Boleh juga kita melihat ada orang buat ikan akan terus terfikir, oh ini solat ini lupa-lupa dia berubah juga. Atau kita katakan nanti dia akan mengatakan ada akan bertanya soal-soalan yang lain. Jadi dalam masalah kita mengingkar mungkar pun dan mengajak kepada kebaikan pun, sebaiknya kita ajak kepada yang matlub, yang diperlukan. Kerana kalau kita pergi kepada melincung kepada yang lain, menyebabkan dakwah itu pun tak diterima. Tak kali. Kita cakap satu orang ni pasal apa? Pasal haramnya. Dia bertanya kita, adakah haram meminum air begini-begini? Ada apa alkoholnya sedemikian ini? Apa sakit atau peratusan? Kita cakaplah hukumnya. Terangkan hukumnya. Dan kita terangkan tentang bahayanya atau apakah sebab dilarang akan minumnya. Tapi kalau kita terus kata, air ni tak minum, kalau minum apa banyak? Kebelakang, kita katakan masalah lagi. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa tak ada hajat pun kita mengatakan ini. Dalam kita memberikan teguran, biar teguran itu teguran yang membina, yang terus menyelesaikan masalah tanpa kita menyebabkan orang mempunyai sikap defensif. Sampai dia kata, dia seorang kata dia tak salah. Jadi kita katakan dalam kita berdakwah. Jadi dengan keadaan ini kita katakan bangun. Dalil bahawa seorang muslim kalau melakukan satu ibadah dengan wajah yang tidak sahih, perlu mengetahuinya, maka dia tidaklah wajib ke atasnya untuk mengulangi apa yang telah lepas. Misalnya, sebagai contoh, dia solat misalnya dalam keadaan dahulu, dia solat, kita tahu bahawa solat mestilah sujud dengan kenakan hidung. Kesudut. Dan dulu dia solat hanya kenakan dahi saja. Tapi dia dapat tahu, alamak, solat punya sujud kenalah mengenakan pada tubuh anggota dan termasuk juga akan hidung. Jadi apa dia lakukan, dia tahu demikian, Adakah solat-solat ini dilakukan dengan tanpa kedua-duanya kena lakukan? Tidak. Jadi sini kita ada dapat faedah juga daripada hadis ini. Begitulah juga kisahnya seorang yang solatnya cela. Itu kisah solat cela kan, seorang tu yang lebih teguh, suruh ulang, suruh ulang. Tapi tak suruh ulang yang lepas-lepas dia buat. Dia cuma seorang itu betulkan yang dia solat itu dah betul, terus khas. Jadi ini menunjukkan bahawa solat-solat yang dilakukan, walaupun kita tahu dia salah melakukan solat tersebut, kita tidak tuntut melakukan kerana dia lakukan dan kerana kita elak. Faham tak poinnya? Begitulah juga kita lihat daripada sudut tayamum Ammar bin Yasir. Dia tayamum, dia boleh-boleh. Padahal tayamum begitu. Tapi dia tadi dia sedangkan itu solat. Kita ada solat isah. Dengan kerana tayamum demikian. Dan kerana kita, cuma Nabi betulkan, tayamum akan datang begini. Nabi kata demikian. Begitulah kita nak tegurkan seseorang kalau kita bunuh, kemudian usul Nabi SAW ala kaidah ini. Tak perlu kita menimbulkan banyak pengisiran. Tak perlu kita menunjuk mendatangkan berbagai macam-macam perkara soalan-soalan yang menyebabkan kita menyingkap rahsia-rahsia yang tak perlu kita kenali dan sebagainya. Islam mengatakan, asyara'i la talzam illa ba'dal ilmi biha wa la yaqdi ma lam ya'lam wujubah. Jadi syariat-syariat ini tidaklah diwajibkan atau dilazim atas seseorang melainkan selepas mengetahui, selepas mempunyai ilmu terhadap dia. Kalau seseorang tak tahu bahawa isbal itu adalah larangan, dia dah berlaku isbal, selepas dia tahu, dia tak buat demikian, dia tak kira. Jadi apa dia hanya dia buat apa, dia hanya laksanakan setelah datangnya ilmunya. Jadi ilmu tentang perkara itu kewajipan dia hanya tahu bila? Bila waktu itulah dia wajib melakukan. Dan itu daripada tugasan ilmu tersebut. Maka dia tidaklah, kalau dalam perkara itu, perkara yang ibadah pula misalnya. Kalau dia tahu tadi kita katakan tadi tentang contoh yang sama juga supaya tak jauh kita lihat. Maka dengan itu dia tidaklah mengulangi balik untuk tentang apa, tentang sujud ni, untuk sujud penerikan hidung ni. Jadi dengan itu fala yaqdi ma lam ya'lam wujubah. Maka dia tidaklah wajib untuk mengulangi, mengqadakan apa yang dia tidak ada ilmu tentang kewajipan dia dahulu. Itu faedah yang kita dapat pada hadis ini. Dan daripada hadisnya juga kita dapati bahawa solat itu didirikan untuk mengingati Allah. Aqimi salata li dzikri. Dirikanlah solat untuk mengingatiku. Jadi solat itu untuk mengingati Allah. Dasar perintah solat utama yang diperintahkan adalah untuk mengingati aku. Jadi untuk mengingati Allah. Jadi bila Allah, apabila kita lihat kalau solat itu tidak ada peringatan kepada Allah, kita rasa solat itu pun tidak sah. Jadi sebab itulah ulama kata bahawa perlu dalamnya kekhusyukan. Khusyuk dalam solat itu paling kurang adalah kita memahami apa yang kita bacakan. Nah, jadi dengan itu kalau kita lihat daripada pergerakan solat itu, daripada pergerakan dia sehingga pembacaan dalamnya, semuanya adalah peringatan kepada Allah, mengingati Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita boleh kata Allahu Akbar atau kita boleh kata Al-Mustifah. Semualah para pasir, apa mengingati Allah, mengagungkannya, mensucikannya, menerangkan tentang apa kemuliaannya dan puji-pujian kepada dia. Bahkan kita kata doa itu, solat itu sendiri penuh dengan doa-doa, permintaan-permintaan dalam solat tersebut. Begitu juga dalam hadis ini, dapat kita mengambil faedah bahawa cara pengajaran Nabi SAW yang baik dan juga dakwah, cara dakwahnya dan petunjuknya yang baik. Muawiyah bin Hakam tidaklah berkata-kata secara dia dalam keadaan dia mengetahui, dia berkata-kata dalam keadaan dia tidak mengetahui kejahilannya. Jadi dengan itu Nabi SAW tidaklah mengherdiknya, memarahinya atau mencelanya. Jadi ini kita katakan tadi tentang kadar, kita harus kadarkan. Berbeza dengan Mu'adz radhiyallahu anhu yang bersolat, panjangkan solatnya waktu maghrib tersebut. Lalu seorang bermufarakah daripadanya, dia terus mengatakan orang ini munafik. Lalu Nabi SAW marah kepada yang keadaan yang yang dia rasa sedih kepada kerana dimarah dia apa digunakan kalimah yang agak berat untuknya. Afattanu anta ya Mu'adz? Afattanu anta ya Mu'adz? Adakah engkau menjadi seorang yang membawa atau memberi fitnah wahai Mu'adz? Jadi Nabi SAW mu'annib atau ta'nib di sini menunjukkan Nabi SAW memberikan tekanan mana kepada apa yang dilarang. Dia boleh marahi sahabat tersebut. Jadi kita kata begitu juga Nabi SAW memarahi sahabat yang membunuh. Kalau dia tidak kembali, dia tidak kembali kepada ulama tentang apa, tentang bagaimana seorang itu sudah jatuh atau kita kata kepala dia telah rupa. Dia langsung dia akan junuk dengan dia mimpi dan dia akan junuk. Lepas tu dia tanya perut tak ada tak jalan lain, dia kata tak boleh, kena mandi juga. Dia mandi, mati dia. Lalu Nabi SAW mengatakan qataluhum qatalahumullah, mereka bunuhnya maka Allah membunuhlah mereka. Itu kalimah tu. Jadi kalimah ini kalau kita tahu doa daripada Nabi SAW ke atas sahabat, doa yang buruk adalah sebenarnya ditukarkan kepada doa yang baik. Kerana Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah jadikan setiap doa-doaku yang ke atas sahabatku adalah doa rahmat ke atas. Jadi kita dilihatkan daripada sudut dan daripada sudut apa? Daripada sudut hadis yang telah kita dapat. Wallahu ta'ala alam. Masya-Allah banyak ini. Ada soalan? Ada soalan? Suruh kita tutup. Ustaz, tapi kalau nak berdakwah dari segi akidah, mana nak buat pemberkaitan? Di sini akidah sebenarnya senang untuk pemberkaitan. Kalau kita dapat pertama kita belajar usul fikir. Kok jangan dapat dalam usul fikir ni dia ada cara yang kita boleh datangkan dengan apa, dengan kita balik kepada musalamat. Musalamat ni kita balik kepada apa? Kepada perkara-perkara yang disetujui. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setuju tak semua? Setuju. Dari situ itu kita datangkan. Aku cara ni kita datangkan. Asyhadu an la ilaha illallah kita terangkan nafas punya. Dia kan dia kan dia kan sujud. Jadi dia datang ke masalah ini, sujud yang dia sujud. Lepasu dia lepasu, benda yang baru ni dia akan rasa nak bersangka pula dengan aku ni. Berpalagi sama. Jadi dia mula berfikirkan. Jadi dengan itu kalau kita datang dalam semua sujud-sujud yang kita sujudi, lebih senang daripada kita datang benda yang kita tak sujud. Awak kita kita bikin lain. Ini awak sana, awak perlu sana, kita perlu sini. Tak boleh. Dia dah merosak. Okey, jahat. Lebih baik. Boleh. Pasal sebab kita tak dapat, takkan dapat. Kita punya tak, apa dakwah perdamaian dakwah kita takkan kita dapat. Jadi mulakan dengan musalamat yang penting dah semua setuju. Asaskan iman ketauhidan. Semua setuju tentang ketauhidan. Siapa tak setuju dengan ketauhidan kita tahu dia bukan muslim betul. Ini dah tak payah jawab. Tapi kalau kita tahu dia boleh setuju. Jadi terangkan mereka tentang hak Allah SWT, tentang hak uluhiyah dan rububiyah ni, asma dan sifatnya. Tapi kalau tak gunakan apa penjelasan itu tak masalah. Gunakan penjelasan Al-Quran. Tak ada istilah-istilah. Al-Quran pun datang dengan bawa manhaj tersebut. Manhaj rububiyah, manhaj uluhiyah, manhaj asma dan sifat. Jadi balik pada dalam kita menerangkan surah Fatihah misalnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu beriman kepada asma dan sifat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kata kita beriman kepada uluhiyah Allah Ta'ala. Bahawa yang layak disebut, yang layak diberi pujian hanya Allah. Lalu kita datang kepada Alhamdulillah Rabbil Alamin. Balik kepada rububiyah. Jadi kalau kita tak payah terangkan jenis-jenisnya, kita terangkan tentang maksud. Kita terangkan akidah sebenarnya. Tapi pengalaman saya adalah kita cakap semua tentang uluhiyah pun orang tak pernah dengar. Betul dah. Jangan kita cakap tentang lagi. Dia susah-susah. Beli orang yang nak terangkan macam ni, terangkan yang jelas dulu. Dia dah basic dah kuat. Dia syarah surah Fatihah dia faham betul-betul. Syarah surah-surah lain mudah-mudahan dia faham. Semua surah-surah itu kita balik, dapat kita balikkan kepada uluhiyah, rububiyah dan asma sifat. Jadi tak payah cakap dengan istilah yang mereka suka nak faham. Kita datang yang mereka istilah yang mereka faham. Cuma lepas tu kita katakan, lepas tu kalau kita datangkan penistilahan istilah mereka mantap, nah ini sebenarnya kita jatuh bawah kiri ini, ini jatuh kiri, jatuh kiri, jatuh kiri, dah nampak dia. Jadi sebab tu kita katakan pembelajaran akidah ini kita boleh memudahkan atau menyusahkan orang. Kalau kita susahkan mereka, susah kita sendiri, kita kan susah untuk mendekatkan mereka kepada manhaj kita. Selamat Ustaz, jika kita bersiap dalam solat, apa ucapan yang harus diucapkan baik dalam solat ataupun ucapan diri? Kalau persis, kalau persis. Dalam solat pun juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dia bukan, dia tak tashmid sembarangan. Kerana kita katakan bahawa kalau orang tak dengar, kita tak dengar seorang bacakan Alhamdulillah, tak ada hak untuk kita bacakan, tak ada, tak ada hak untuk kita bacakan katanya Yarhamkallah. Jadi dalil menunjukkan sini bahawa sahabat yang yang bersih itu telah membacakan Alhamdulillah dahulu. Sebab itulah Muawiyah ini nak menjawabnya mengatakan Yarhamkallah, kerana telah datang perintah Nabi, sesiapa yang bersih dan mengatakan Alhamdulillah, maka seorang yang membacakan surah yang namanya akan membacakan Yarhamkallah. Jadi dasar itu menunjukkan bahawa dasar orang yang telah bersifat pasti dalam bacaan Alhamdulillah. Dan bacaan Alhamdulillah ini dikatakan bacaan yang kita digunakan dalam solat. Tak ada masalah. Jadi dari berusaha kebiasaan kita boleh jawab atau tak boleh jawab? Apa yang saya faham, jawab saya tak boleh jawab. Jawab baik. Tak boleh jawab, tapi yang bersin tu dia boleh ucapkan Alhamdulillah. Itu yang saya saya tak. Sama tak? Kita semua manhaj. Ini tak termasuk dalam manhaj. Ini man, ini dikatakan dari sudut apa? Ini adalah dari mana sudut penyelidikan. Semua dalam manhaj. Walaupun modelnya berbeza, kita harus selagi kita dalil menunjukkannya, kita terima. Itu yang paham. Saya. Itu yang saya sangat. Itu sama dalil, Ustaz. Jadi kalau maksudnya manhaj, manhaj yang masukkan, kalau dimaksud sini manhaj adalah manhaj pendalilan, kita kata okey, sama. Jadi kalau maksudnya manhaj tadi itu, yang sebagian orang gunakan guna baik, guna pakai, mengeluarkan orang sedang dengan daripada manhaj, kita kata sama. Wallahu ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.